Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Umat yang ada di kekhilafahan, khususnya di wilayah Lampung yang kami cintai karena Allah, ada dua bapak di sini ya, yang sengaja menemani saya dari kemarin setia. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di sini dalam rangka mentaati ulil amri, meskipun acaranya adalah silaturahim umat. Sebelumnya saya perkenalkan ya, tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau nanti ketemu saya di jalan, ada beberapa ibu yang pernah ketemu. Saya orangnya gak pede nih ibu sebenarnya. Saya bicara udah beberapa kali padahal di ibu-ibu itu. Saking gak pedenya akhirnya di Purwakarta itu, saya tinggal di Kemasulan Purwakarta, di Umul Pura Purwakarta. Pak Gula mengisi lagi ya katanya. Saya ngisi 2 kali, 3 kali padahal masih gak pede. Biar sampai 10 kali ibu-ibunya masih terus pengen gitu ya. Karena saya berusaha untuk berbeda dalam memberikan materi. Sampai saya berani-berani bawa bola ini, pinjam sama Amira. Boleh enggak? Buat apa? Nanti lihat aja lah. Baik, kenalkan, nama saya Muhammad Gulam Sidik. Biasa dipanggil Gulam. Kalau di tempat saya tinggal, panggilannya macam-macam. Orang tua saya memanggilnya Aam, ini bahasa kesayangan. Jadi panggilan kesayangannya Aam. Gak tahu Aam itu dari mana, yang persenik, yang penting orang tua saya punya panggilan nama gitu. Sehingga ketika buat saya nama panggilan itu super ya, super sekali. Karena ketika pas ada, saya terngiang ada yang namanya Aam, yang saya ingat orang tua. Gitu. Jadi nama Gulam itu memang jarang-jarang ada di, jadi mungkin saya pendataan warga juga dulu waktu di pusat, Gulam saya cari-cari gak ada, cuman ada satu, dia ada duanya. Kami punya kebiasaan di rumah ketika saya masih kecil, orang tua saya setiap bulan Syawal tanggal 1 itu memukul putra-putrinya, dikumpulkan semua. Ketika dikumpulkan, orang tua saya selalu memberikan tausiah, kenapa kamu dikasih nama Gulam. Nah, katanya nama itu adalah doa. Tapi apakah pernah kita sebagai orang tua menjelaskan kenapa kamu tak kasih nama Aziz misalnya? Saya harap orang tua di sini selalu membiasakan seperti itu kepada putra-putrinya. Sehingga ketika saya misalnya dari kecil, dari umur 3 tahun mungkin, saya sudah paham bahwa kenapa orang tua saya memberi nama Gulam. Dan itu selalu diulang-ulang setiap kali tanggal 1 Ramadan, 1 Syawal. Kenapa kamu tak kasih nama Muhammad Abid Abdullah? Kenapa kamu tak kasih nama Muhammad Fajar Kusuma misalnya? Jadi sejarah-sejarah nama itu ternyata membuat saya sampai dengan hari ini berusaha sebagaimana apa yang diinginkan orang tua saya terhadap saya. Jadi terinspirasi oleh di surat Al-Kahfi kalau salah. Jadi Anna birobil Gulam, ada cerita begitu kan? Nah, Gulam itulah yang menginspirasi orang tua saya memberikan nama Gulam. Kebetulan di Purwakarta tempat saya tinggal, itu saya diamanai sebagai kepala sekolah di salah satu sekolah di perumahan. Di sana ada perumahan kecil, punya kawasan industri, kemudian banyak orang tua yang, karena memang kalau perumahan itu rata-rata keluarga muda, sehingga anak-anaknya banyak. Nah, kita awalnya dari ngumpulin anak-anak, akhirnya bikinlah jadilah sekolah. Sudah berjalan hampir 13 tahun. Jadi dari seorang diri, akhirnya banyak yang ikut. Belum saya tahu khilafah itu. Kemudian saya alhamdulillah, 2 tahun kemudian saya nikah, ada putra 1 dari pernikahan saya dan putrinya 3. Yang ada di Bekasi Pondok sudah 3. Jadi yang tinggal yang si bontot nomor 4 itu umurnya sudah 6 tahun. Nah, Jadi kalau pernah ke Bekasi ada yang namanya Haidar, itu putra saya. Kemudian ada Asma, Saroh, dan Najma yang nomor 4. Dan istri saya sekarang posisinya saya tugaskan untuk nungguin orang tuanya di Pasuruan. Jadi saya kalau ke Purwakarta ya sebentar. Maka kalau bulan kemarin itu saya di bulan Juli itu kerja cuma 6 hari. Karena banyak ada di Bekasi, banyak ada di Purwakarta, banyak ada di Lampung, misalnya gitu ya. Jadi jarang-jarang memang ada di rumah. Kalau latar belakang pendidikan, saya nggak ada sama sekali di bidang pendidikan. Hanya orang tua saya, ibu saya, guru TK sampai dengan hari ini. Usianya sudah 72 tahun, lebih energik orangnya. Jadi nenek lincah. Jadi kalau bicara lebih agresif dari saya. Dia lebih senang. Jadi kalau dia misalnya, coba kita nyanyi gitu. Dia enggak ada kemudian badan tegak kayak saya gini, enggak. Goyang-goyang semua badannya. Semua ekspresif orangnya. Nah, itu orang tua saya, ibu saya. Saya mau kayak gitu, sudah kena warning sama khalifah. Guru TK enggak ada yang laki-laki. Jadi saya pada saat saya dengar 6 tahun yang lalu, saya sudah bikin pernyataan pengen mundur dari sekolah. Loh. Akhirnya guru-guru saya bilang, mengatakan, Pak Gulam silahkan, enggak aktif di sekolah, tapi jangan keluar dari sekolah. Maksudnya apa? Ya enggak usah ngajar, enggak apa-apa. Tapi sekolah diurusin, gitu katanya. Saking senangnya dia dengan manajemen yang saya terapkan. Mungkin ya. Karena memang saya tetap menganggap bahwa umahat itu tugasnya masuk surganya ya taat kepada suami. Jadi adapun sekarang ibu-ibu ngajar di sini ya paling tidak di hadapan Allah mereka pengen ada hujah bahwa saya mengambil bagian untuk iqamatuddin, kata dia gitu. Ya monggo saja gitu. Perkenalannya itu saja ya. Jadi sekali lagi saya tidak ada background untuk ini, makanya saya enggak percaya diri. Untuk beberapa kali ngisi parenting di beberapa tempat itu juga enggak ada pengalaman. Enggak ada apa namanya pendidikan, tapi pengalaman saja. Jadi praktisi buat saya lebih senang diajar praktisi. Karena plus minusnya ada. Tapi saya tidak mau dianggap sebagai praktisi, itu anehnya. Ya. Kemarin juga gitu. Tarbiyatul aulad. Ada ibu-ibu, ada bapaknya. Biasanya kayak begini-begini yang ngantar bapak-bapaknya banyak di luar. Jagain anak-anaknya. Pernah ada suatu saat ya saya suruh masuk semua, bapak ibunya masuk semua. Nah, pernah seperti itu. Baik, kita mulai saja ya tentang kalau tadi prolognya seperti tadi sudah digambarkan bahwa ada beberapa hal yang perlu kita pelajari tentang menjadi sosok sebagai orang tua. Nanti mungkin saya ingin berdiri bu ya, saya orang nggak betah duduk ini. Ya. Ya. Jadi seorang mungkin yang di sini saya pernah lihat, saya sebenarnya nggak bisa lihat jelas bu, harusnya pakai kacamata. Cuman kalau saya pakai kacamata nanti malah nggak konsen sama ini ngeliat ibu-ibu terus gitu. Jadi orang tua pada saat punya anak dan sudah menikah anaknya, itu momen-momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh setiap orang tua. Ya, begitu bahagianya ketika dia menjadi seorang tua kemudian punya anak. Kemudian anak-anak tersebut diharapkan bisa menjadi seperti dirinya, ya, paling tidak seperti itu. Yang dulunya dia didik dari kecil, kemudian dewasa, kemudian dia sudah menikah, harapannya dia lebih bagus dari dirinya, setiap orang tua. Ya. Setelah dia menikah, kemudian dia diambil sama suaminya, atau seorang suami membawa istrinya di rumah misalnya, dekat sama dirinya. Itu adalah momen-momen sangat indah. Tapi pada saat itu, orang tua juga berharap, kapan aku menjadi seorang kakek, kapan aku menjadi seorang nenek. Itu yang diharapkan semua orang tua. Begitu juga dengan seorang ibu, dan seorang suami, dan seorang istri. Rata-rata semuanya pengen punya anak. Ya, saya saja yang sudah punya anak 4, sudah lama biasanya setahun sekali ada. Ini sudah 6 tahun anak saya yang keempat ini, belum punya-punya. Maaf. Karena LDR, long distance relationship, jadi hubungan cintaku berat di ongkos, jadi harus kesono kesemari gitu. Makanya kemarin ke Aceh, ke ke Medan, ke Palembang. Saya pikir, wah ini kayaknya harus nenteng ini istrinya. Nah, keinginan itu saya rasa dirasakan juga oleh setiap orang tua. Apalagi sudah menikah 1 bulan, belum. 2 bulan ditunggu gak ada. 3 bulan belum hamil-hamil juga. 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Begitu punya anak, apa yang dilakukan? Kehamilan itu dijaga benar-benar, ya. Saking dia menyayangi anak tersebut, calon anak tersebut, sampai-sampai udah di rumah saja gitu. Jangan masak, sampai-sampai begitu rasanya itu. Begitu punya anak, apalagi yang kalau misalnya begitu nikah punya anak, rasanya beda dibanding sama yang sudah nunggu berbulan-bulan atau bertahun-tahun baru punya anak. Coba ibu lihat, apalagi itu anaknya satu-satunya, ya, anak satu-satunya dengan anda yang punya adik, itu rata-rata pola asuhnya beda. Kemarin 2 hari yang lalu saya ditelepon seorang ibu, telepon sama saya, ini nomor nggak dikenal nih. Assalamualaikum warahmatullah, mama, dia sebut seorang ibu dari siapa gitu, saya kenal. Kemudian dia nangis-nangis tuh, kok nangis sama saya? Kenapa bu? Anak saya katanya lagi sakit katanya. Sakit apa? Dipukul sama temannya di pondok. Oh, anak ibu di pondok, iya. Terus apa yang terjadi? Bengkak katanya. Ibu tahu dari mana? Ada si ibu, dia nengok anaknya. Dia menyaksikan anaknya ibu tadi dipukul katanya. Katanya dia enggak menyaksikan kejadian itu, tapi katanya dipukul sampai bengkak. Ya. Saya yakin bayangan yang ada di ibu adalah bengkak itu bengkak gede gitu ya. Ya, kalau ada ngomong misalnya, "Mama," akhirnya telepon anaknya. "Gimana? Berdarah." Coba apa yang ada dalam benak ibu? Pasti darahnya banyak gitu ya. Pasti. Itulah yang terjadi sampai si ibu tadi nangis ke saya itu. Nah, sekarang kita balik lagi. Pernah enggak kita punya anak, kemudian anak tersebut jatuh, nangis, berdarah? Jadi padahal cuma beset-beset doang, keluar darahnya sedikit gitu. Berdarah, Pak. Misalnya bapaknya enggak, tapi dia laporan, "Iya, jatuh berdarah, bengkak. Kakinya enggak bisa buat jalan." Enggak bisa buat jalan yang ada dalam benak ibu kalau dia tidak menyaksikan apa? Parah, duduk dia. Tapi dia jalannya begini. "Enggak bisa buat jalan, Bu," ngomongnya. Itulah ibu-ibu dan anak-anak. Jadi, apa yang dilihat di sana, dirasakan oleh ibu yang ada di rumah tidak menyaksikan anaknya, dan yang dilakukan, yang dialami oleh anaknya itu berbeda. Kenapa? Karena anak tidak punya kosakata banyak untuk mengekspresikan apa yang dirasakan. Anak tidak punya kosakata banyak untuk mengekspresikan apa yang dia katakan. Sehingga ketika dapat informasi, "Ah, gimana? Dipukul sama temannya." Ekspresi ibu ketika pas mendengar itu, dipukul sama temannya, yang dibayangkan adalah tinju. Terus gitu kan? Dipukul temannya. Kemudian apa yang dirasakan? "Bengkak, Ma." "Wih, kayaknya bengkak gitu." Padahal kita pernah menyaksikan anak-anak kita di rumah, itu ketika pas main bola, kemudian gak sengaja kena tendang, gak sengaja ini, dia mengatakan, "Ketendang, Ma." Ya, seakan-akan ditendangin sembuhan. Jadi, "Kamu coba diem ya, tendang nih, pukul, tendang." Seakan-akan begitu kesan yang kita terima. Padahal itulah yang terjadi. Inilah anak-anak. Ya. 10 hari yang lalu, saya dapat telepon lagi dari sahabat saya, kebetulan sekarang ada di sini. "Pak Gulam, ada apa?" "Anak saya kabur dari pondok." "Hah? Yang mana?" "Yang kecil." "Bukan, yang gede." "Yang gede ngajak adiknya." Anaknya 4 di sana. Jadi, wah, hebat dong. Gimana prosesnya? Dia cerita. Jam 10 malam, si kakak datangin adiknya. Si adik akhirnya datang ke kakaknya. Gak tahu ceritanya. Cerita ke ibunya, kan ketika ibunya ada di salah satu kota jauh. Jarak antara kota itu kalau ditempuh 4 jam. Bu. Ibu bisa bayangkan ya, 5 jam lah. Dari sini sampai kemana ya? perbatasan Palembang sana kali ya. 5 jam anak itu berani nempuh perjalanan itu hanya berbekal duit 40.000. Si bapak juga enggak tahu, saya tidak pernah memberikan bekal duit itu kepada anak saya. Tapi dia dapat duit dari mana? Coba. Si bapak itu bingung. Kemudian apa yang bapak lakukan? Saya mau datang, saya marah-marahin dia. Jangan dulu, saya bilang. Loh kok bisa? Oh. Caranya kasih jempol dulu dia. Loh kok kasih jempol? Ya hebat lah, mujahid itu memang harus berani. Jadi caranya apa? Kasih semangat dulu. Woi, anak Abi ini hebat, katanya gitu. Hebatin dulu, karena berani. Oh, kita saya loh bu, punya anak itu pendiam. Sampai saya ngomong sama ustadz-ustadz di sana, bu kamu nakal-nakal dikit lah. Karena saya itu orang rumahan bu, saya orang rumahan, jadi seneng di rumah, seneng di kamar gitu, dulu gitu. Ini anak saya kalau ada di sama nempel sama uminya nanti kayak abinya nanti, pendiam gitu. Akhirnya saya bilang, bu kamu nakal-nakal dikit. Ustadz-ustadznya berat, ini ada orang tua nyuruh anaknya nakal, katanya gitu. Nah, itu jangan dicontoh bu ya. Jadi kenapa disuruh kasih semangat? Kasih. Jadi jangan sampai nanti kita bahas tentang reward and punishment. Jadi jangan sampai kemudian ada sesuatu yang perlu dipuji, kita enggak puji. Puji dulu. Apa? Dia berani. Woi, hebat. Puji itu dia begitu. Dengan duit 40.000 kamu punya tujuan yang kamu bisa survive, bisa mempertahankan diri, bertahan dengan duit 40.000 sampai dengan tujuanmu. Hebat itu. Hanya ya. Ada satu hal yang tidak Abi suka. Apa itu? Kamu tidak taat dengan peraturan. Coba bayangkan. Preman-preman itu yang ada di jalan itu, saya bilang begitu sama bapaknya, belum ngomong sama anaknya itu. Coba bayangkan. Arahkan kepada preman itu, berani dia. Ya? Berani. Siapa aja ditantangin. Nah, kalau cuma modal berani tetapi tidak mengarah kepada kebenaran, bukan mujahid namanya, preman. Nah, kamu mau jadi preman apa mau jadi mujahid? Kalau mujahid yang dia berani tapi dalam kebenaran. Tapi kalau mau jadi preman, lebih baik dari sekarang kamu pergi ke pasar. Nanti enggak usah pulang-pulang, di pasar aja. Nanti ngomong begitu siapa? Oh iya, kata dia. Ya. Baik. Kembali ke permasalahan bahwa ketika kita punya anak tadi, ya. Punya anak pertama, itu rasa sayangnya beda. Ya. Maka akhirnya kalau bahasa saya, anak pertama itu dijadikan kelinci percobaan dalam tanda kutip, bagaimana cara mendidik anak dengan benar. Karena dia, ya ini pertama, belum tentu saya dapat yang kedua. Ya kan? Maka dipopot gitu. Dilindungi betul-betul. Nah, nanti kita sharing ya, tentang bagaimana cintanya seorang ibu, sehingga menurut kita, atau menurut kesimpulan kita ya, ini kita salah, kita ini ajak bareng-bareng nih. Kalau misalnya oh salah ya enggak apa-apa, salah gitu ya, memang salah ya. Saya melihat ada beberapa hal yang dianggap kurang tepat di dalam mendidik anak, kurang tepat, saya tidak mengatakan salah. Yang pertama adalah judulnya tempatkan rasa takut dengan tepat ya, tempatkan rasa takut dengan tepat. Ada seorang ibu, rata-rata kalau saya lihat di luar, saya nggak tahu di sini karena memang nggak pernah main ke rumahnya ibu-ibu di tempat saya itu. Ayo kamu makan, ini makan kenapa nggak dihabisin? Katanya. Ayo makan. Ya bentar, anak-anak kecil, makannya mulutnya segini bu. Disamain sama dia kalau nyuapin itu, sendok gede penuh, sampai begitu. Itu di luar. Ya. Jadi dia ngerasa bahwa mulut anak itu sama kayak dia sama. Makan gak habis-habis dari tadi. Ibu makan sudah selesai, kamu makan belum selesai. Itu di luar saya begitu. Jadi ketika pas nyuapin anak, satu sendok itu digedein bu, karena memang dia gak punya sendok kecil. Sendok gede dimasukin, wup gitu sudah. Sudah kan? Masih. Di mulut belum habis, kemudian apa? Kasih lagi, udah siap nih. Hah? Gitu anak itu bingung kan? Buka mulutnya. Masih ada mah, dari tadi masih ada, ini gak tahan sudah, gak mungkin ini ditaruh lagi. Kenapa? Ibunya gak sabar. Anak pertama wajar bu, kasih lagi, udah. Udah nih mama mau nyuci gitu kan, kasih lagi. Ah buka mulutnya, masih ada katanya, habisin dulu. Tadi suruh buka, kayaknya salah anak-anak itu, ya kan? kasih lagi, ah guru, oh, penuh akhirnya. Ujung-ujungnya apa? Mulut kalau sudah enzimnya nyampur sama makanan dan nggak ditelan, udah bu, sepertinya terjadi apa ya, rasanya udah berubah makanan itu. Akhirnya anak-anak apa? Nggak dimakan, digemuk. Ya, tuh. Nggak tahu kalau di sini gimana pengalamannya. Habis itu anaknya apa? Lari kan, main hampir lari. Oh, main aja, main-main. Cak, main sono, main sini. Yang tadinya duduk akhirnya main-main. Udah main-main akhirnya apa? Dibuang. Mama pun nggak lihat. Ayo sini makan lagi katanya. Tuh, pinter udah makan. Habis. Pinter kan dia? Buang lagi gitu. Nggak dimakan akhirnya. Ujung-ujungnya begitu dia jalan, "Duh, kok dibuangin?" katanya. Dimarahin lagi. Habislah. Ya. Sehingga apa yang senjata yang dia lakukan? Kalau nggak mau makan, tak bilangin bapakmu lo. Ada nggak yang kayak begitu? Ya, tuh tetangga bu ya. Ya, apa yang terjadi ketika hal itu sering dilakukan oleh ibu-ibu? Pernah nggak ibu ketika berhadapan dengan anak, ibu seperti nggak ditakutin oleh anak? Ya, ketika misalnya, ayo nak, mandi, sudah waktunya mandi. Kalau nggak mau mandi, tak bilangin bapakmu loh nanti. Begitu bapaknya datang, dibilangin juga enggak, dilaporin juga enggak, ya kan? Tapi kadang-kadang sudah sering dilakukan itu, kadang-kadang dilaporin. Pak, ini tadi pak katanya. Pas kebetulan dilaporin, bapaknya datang. Jadi ingat dia. Banyak nggak ingatnya daripada ingat. Pak, ini suruh mandi dari tadi nggak mau mandi katanya. Ayo nak mandi, nurut sama bapaknya. Apa yang terjadi ketika hal itu terjadi? Yang pertama, martabat ibu secara tidak langsung jatuh di hadapan anak. Ibu sadari enggak? Secara tidak langsung pada saat kondisi itu, martabat ibu, harga diri seorang ibu, ibu paling gini juga biarin aja. Kan bapak yang ditakuti. Ya? Yang ditakuti siapa? Akhirnya bapaknya, ibunya enggak ditakuti. Begitu juga dengan nenek. Ayo masuk pak. Nanti kalau bapakmu datang kamu nanti dimarahin. Sama, ya. Jadi martabat neneknya di hadapan anak lo ya. Makanya kalau sama neneknya berani, sama ibunya berani, sama bapaknya nggak berani. Nah, jadi ketika anak itu misalnya nggak mau, ya siapa yang ngajarin? Orang ibunya selalu begitu kok. Dia jatuhkan martabat itu dengan cara apa? Kalau nggak mau makan, panggilin polisi loh. Bapaknya udah gak mempan soalnya bu. Panggilin polisi. Dipanggilin gak bu? Enggak, bohong lagi. Yang kedua. Ya, secara tidak langsung anak itu ngajari ibunya, ibuku bohong percuma. Ngapain dituruti? Ya. Sudah, cari akal lagi polisi. Gak mempan sudah. Kalau gak mau makan, gak tajak nanti. Jalan-jalan. Ya. Akhirnya apa? Nurut gak? Nah, nurut. Ada yang begitu bu? Ya kan? Begitu diajak begitu. Kalau gak mau makan, gak takjak jalan-jalan. Kita nanti jalan-jalan sama adik. Pergi gak? Gak juga. Makanannya habis sih. Sebenarnya apa? Karena tidak sabar tadi. Ya. Mulut anak kecil bu. Ini rata-rata makan ya. Kalau makan, coba ibu kalau misalnya mau bersabar, gunakan sendok yang kecil, akhirnya saya ngajarin makan ini. Gunakan sendok yang kecil, cukup dia. Dia kunya cepat masuk. Nanti kalau udah selesai, ajak ngobrol bentar dikit. Oh, pastikan bahwa mulutnya kosong. Jadi jangan kemudian, coba lihat mulutnya, buka, udah habis belum? Ajak ngomong aja. Gimana? Kak, tadi ikut ke sana. Kakak, nangis nggak? Enggak katanya. Oh, dia bisa ngomong. Enggak, sambil buka mulutnya kan sedikit, udah habis. Oh, enggak ya? Berarti hebat ya. Tapi nanti mau ikut lagi gak? Buka-buka. Mau dong gitu. Dia gitu. Nah, cari cara bagaimana caranya supaya dia gak bosen. Setiap kali makan, yang ada dalam benak dia pasti nanti jawabannya adalah, cepet habisin. Anak itu sudah ngerekam. Habis itu, buka mulutnya. Sudah ngerekam. Kalau pandai-pandainya kita untuk mengambil alih bahwa dengan cara yang seperti tadi, maka hal itu tidak akan terjadi pengulangan kata yang sama. Pinter-pinternya kita, ya. Coba kalau ada ya, orang tua yang punya ini. Pesawat mau masuk, buka mulutnya, nggak jadi. Gitu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa itu ada isinya. Itu sebenarnya ibu itu nggak sabar, pengen mukul, gitu, pengen marah nggak jadi. Ya, coba, nih lihat nih, pesawat mau ngambil apa namanya barang-barang, penumpangnya diambil, terbang, buka mulutnya, nggak jadi. Karena dia ada mulutnya, ya. Anak lebih senang diajak bermain. Jangankan anak bapak-bapak aja senang kalau diajak main. Ya? Itu. Menempatkan rasa takut dengan benar. Ujungnya apa? Yang takut adalah orang tua. Bapaknya khususnya. Ibunya jatuh martabatnya. Jadi jangan sampai, karena apa? Ini kalau misalnya berlalu-lalu, diulang-ulangin terus, anak-anak akhirnya apa? Ibunya enggak dihargai. Sakit tuh bu kalau ibu nggak dihargai. Saya punya adik itu sampai dengan hari ini Allah berkehendak, akhirnya kami memutuskan untuk lebih baik berurusan dengan polisi, kemudian harus berurusan dengan polisi. Kenapa? Karena ibunya, ibu saya, adik saya sendiri tidak menghormati ibunya. Semoga tidak terjadi di sini. Tapi nggak ada masalah karena anak lima ya lima macam kata orang tua saya. Gitu. Yang satu begini, yang dua begini beda, gitu ya. Baik, kembali ke permasalahan bahwa tempatkan rasa takut yang tepat. Pertanyaan saya, rasa takut yang tepat itu diserahkan kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Allah. Kadang-kadang kita sebagai orang tua melupakan hal itu. Kak, tahu nggak? Makanan itu kalau nggak dihabisin nanti mubazir. Mubazir itu temannya setan. Tanamkan itu, ya. Biarpun tinggal sedikit, anak-anak harus tahu. Tapi kakak kenyang. Iya, tapi kenyang. Kalau gitu tungguin ya, mama yang ngabisin. Kenapa? Karena kita nggak boleh nanti kalau misalnya makanannya masih ada sisa, nanti setan itu ngumpul di sini. Makanya pernah nggak kakak misalnya disuruh malas, itu ada setan berarti. Kita usir aja setan itu. Maka jangan dikasih makanan. Kalau dia dikasih makanan, dia datang terus. Nanti godain kakak malas, dibangunin susah. Mau nggak begitu? Nggak mau kan? Nah, kalau gitu tungguin mama ya. Nah, habisin sama kitanya. Di hadapan anak, biar tahu bahwa kita sepakat bahwa kita tidak boleh makan itu disisain. Nggak tahu juga kalau ada ibu-ibu yang masih menyisakan makanan. Ya? Ya. Jadi kembalikan bahwa rasa takut itu bukan kemudian diserahkan pada orang tua. Akhirnya apa? Ya tadi, menjatuhkan martabat ibu. Ya? Bisa untuk tidak mengatakan jangan tak bilangin bapakmu, tak bilangin polisi. Ya, jangan lagi ya. Ya, karena efeknya tadi. Nanti ibu di mata anak itu nanti akan jatuh martabatnya. Baik. Selanjutnya, biasanya seorang ini di daerah saya 80% pekerja. Jadi iwan-iwan di sana itu karyawan pabrik. Ada yang ibunya juga kerja juga. Apakah dia ngajar di sekolah, apakah ibunya itu pekerja pabrik, ya? Ada sih sebenarnya masih ada beberapa yang belum bisa memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga murni. Sehingga anak-anaknya siapa yang ngurus? Pembantu. Ada kasih orang tua. Ada dikasih siapalah pokoknya. Artinya ada orang ketiga dalam rumah tangga tersebut. Nah, biasanya ketika diurus sama orang lain, ya anak-anak itu enggak sama. Misalnya begini. Anak di rumah enggak boleh nonton TV sama kita orang tuanya. Bapak sama ibu sepakat enggak boleh nonton TV. Karena kitanya kerja, akhirnya anak dititipin ke orang tua. Kata orang tua apa? Kata nenek, ya sudah kalau gitu nonton TV. Kasih. Nek, aku mau nonton TV, boleh enggak? Boleh, gitu. Gitu kan? Nenek-nenek itu rata-rata. Nek, mau beli ini nih? Boleh. Padahal enggak boleh beli es. Sama bapaknya enggak boleh beli es, sama ibunya enggak boleh beli es. Tapi kalau sama nenek, mau beli apa? Ambil aja, katanya. Itu. Kenapa? Biasanya antara ibu dengan nenek, rasa cintanya lebih sayangnya nenek. Ya, nenek sama atau kakek itu sama cucunya itu lebih cinta, lebih sayang, lebih ya gimana lah. Kenapa? Dia sudah belajar dulu sama anaknya. Jadi dia pengen menebus. Dulu saya marah-marah sama anak kali gitu ya. Saya belum pernah jadi nenek atau jadi kakek. Tapi ya begitu akhirnya diurus sama neneknya. Nah, hal-hal semacam ini harus sepakat, harus kompak antara orang yang mengasuh putra-putri kita, diri kita, guru dan ibu, bapak itu harus kompak. Jadi kalau misalnya kita punya kesepakatan misalnya, setiap mendengarkan azan harus segera ambil air wudhu dan sholat. Ini aturan yang kita tanamkan pada anak. Nah jangan sampai ketika pas kita pergi, nanti neneknya gak menerapkan aturan itu. Ya, kemudian lari kepada sekolah, nyari sekolah-sekolah yang gak menerapkan itu. Kemudian misalnya main ke rumah teman atau dititipin ke tetangga, tetangganya tidak menerapkan itu. Maka pola pendidikan yang tidak, artinya tidak sesuai dengan komitmen diantara kita, maka ini akan menghambat perkembangan pendidikan kita kepada anak. Ya, suami sama istri gak cocok. Akhirnya apa? Begitu suaminya pengen anak-anak itu, kalau sudah jam 7 malam, itu segera masuk ke kamar tidur. Kata ibunya begitu. Rata-rata ibu itu, kalau sudah jam sekian ini tidur, katanya. Kata si bapak, aku itu jam 5 baru pulang kerja. Gimana sih, masa jam 7 suruh tidur? Nonton TV sini sama ayah nih, bolanya bagus. Nonton bola, karena bapaknya hobi bola. Suruh nemenin, akhirnya nonton. Nah, gimana siapin nih? Jam 7 suruh tidur kok. Ini ditanamkan dari pagi sampai sore, begitu bapaknya datang aturannya berbeda. Ya, enggak cocok akhirnya. Akhirnya bertengkar bapak suami istri. Katanya, "Kita enggak boleh minum es karena es kayak anak saya." Kenapa sekarang enggak mau beli itu? Itu mah ada babinya, Bi, katanya. Oh, iya tahu. Iya, Bi, enggak tahu ya, coba dibaca itu katanya. Pokoknya begini. Dia anak lebih tahu. Nah, ketika seperti itu ya saya akhirnya ngikut peraturan yang memang tidak pernah disepakati sama istri saya kan. Dia sudah tanamkan itu pada anak. Besok lagi saya enggak mau beli. Gitu. Biasanya kita pulang sudah bawa mampir ke toko, kasih ke anak. "Ih, apa beli? Belum tahu kalau ini ada babinya," kata dia gitu. "Terus gimana ini?" "Kasih orang aja," katanya. "Nanti orang makan babi lagi," saya bilang begitu. Anak kecil tahu dia. Nah, jadi paling tidak kita harus punya kesepakatan bahwa antara orang yang mengasuh anak kita, apakah itu orang tua atau kita minta tolong sama orang lain, antara suami dan istri harus sama. Ya. Kenapa kalau enggak nanti jadi akar-akaran kayak tadi? Ujungnya apa? Ketika misalnya anak punya kesepakatan, tapi ingat ya, jajannya cuma 1.000, kata uminya. Kata bapaknya mentang-mentang dia nyari duit. 1.000 dapat apa katanya? Ini 5.000. Bapaknya enggak ngasih tahu ibunya. "Loh, pulang-pulang sekolah, kamu dapat apa mainan begini harga 1.000, dapat duit dari mana?" Ya kan? Tadinya perjanjiannya dikasih 1.000 sama ibunya. "Anak enggak boleh kasih duit banyak," kata bapaknya. "Kasih 5.000. 1.000 dapat apa? Kamu enggak kenyang," kata dia gitu. Anaknya pulang-pulang bawa mainan karena duit 6.000 buat mainan. Pulang-pulang, "Ayo, dari mana ini?" Enggak cocok ibunya. Jadi sudah menerapkan itu, akhirnya ujung-ujungnya kalau enggak cocok yang disayangin siapa? Bapaknya. "Oh, mama mah koret," kata gitu. Pelit kata gitu. Minta pelindungan ke bapaknya. Tapi giliran enggak cocok yang mengenakkan nih bapaknya, ibunya, dia lari ke ibunya. Jadi kalau dimarahin sama ibunya, larinya ke bapaknya. Bapaknya lari ke ibunya. Jadi begitu. Maka harus seimbang, harus sama. Ya. Suka begitu punya anak begitu, Bu? Kalau dimarahin bapak lari ke ibu, ibu ke bapak. Kenapa? Karena enggak kompak. Nah, biasakan diri dengan kompak. Kalau kompak ya gitu. Nanti kalau sama bapak ibunya dia akur. Nanti wah, mending ke rumah nenek, bisa nonton TV. Lapor, lari ya, ke rumah neneknya dekat, dimarahin sama nenek, "Enggak boleh. Kan kita sudah bikin perjanjian jam 7. harus nonton. Enggak boleh nonton. Kita harus tidur. Kabur ke rumah neneknya. Kenapa? Kok nangis-nangis? Dimarahin sama bapak, mending aku tidur sini aja katanya. Jadi anak nenek deh gitu kan. Ya, jadi sekali lagi bahwa antara bapak, ibu dan siapapun yang ada di rumah atau yang mengasuh putra-putri kita harus sesuai aturan-aturannya. Nah, kadang-kadang dengan rasa cinta ya. Kenapa sih kok diturutin? Orang tua tadi ngasih duit 5.000, enggak ada dasar apa-apa kecuali rasa cinta. Aku tuh lo sayang sama anakku sendiri kok. Itu kalau ditanya, kenapa orang tua memberikan duit 5.000 melebihi dari ibunya? Saya yakin bukan karena dia saya enggak senang sama anak saya, tak kasih duit 5.000 lebih banyak atau tak kasih 10.000. Bukan, karena dia cinta, Bu. Nah, menempatkan rasa cinta yang salah jadinya begitu. Ujung-ujungnya sampai gede, nanti dia begitu. Kata bapak nggak boleh pacaran, kata ibu boleh, karena nggak cocok kan. Jadi cocok lari ke ibu. Nanti kalau ada masalah sama pacarnya pergi ke bapak. Jadi harus seimbang, ya. Kalau mungkin masih masalah-masalah jajan, masalahnya masih mending. Kalau anak sudah dewasa, kamu udah gede harus tutup aurat. Mama begitu, ya mama aja lah sendiri katanya. Bapaknya senang sama pakaian-pakaian yang kan. Bapaknya senang yang begitu misalnya. Lari ke bapaknya. Jadi dari kecil ya sebelum kalau perlu hal-hal semacam ini disepakati sebelum punya anak. Nah, nanti ini arah ini mau diarahkan kemana gitu kan. Jadi nanti kita akan tahu. Kalau yang sudah telat punya anak, bikin appointment lagi. Nih gimana nih anak ini baiknya gitu. Ya. Sekali lagi, saya ulangi bahwa bikin kesamaan persepsi antara ibu, bapak, dan siapapun yang mengurus putra-putri kita. Selanjutnya di sini saya tulis juga ada keseimbangan antara reward and punishment, antara hukuman dan hadiah. Ya, pernah suatu saat saya, pengalaman saya gitu ya, dikit-dikit dimarahin sama bapak, ibu saya. Kamu tuh jam sekian belum bangun katanya. Wah, anak Joko jam sekian belum bangun. Nanti lari ke kamar sebelah, saya dengar juga. Ayo bangun anak perawan jam sekian belum bangun katanya. Gitu, Bu. Lari ke kamar ke mana? Dapur. Ini piring belum dicuci. Gitu. Masuk ke kamar lagi. Pakaian berantakan. Sudah dewasa kok masih udah sekolahin malah. Kok enggak pernah bisa ngatur dirinya sendiri misalnya gitu. Jadi yang ada dalam kepala saya ini, orang tua saya terutama ibu saya waktu itu, saya enggak pernah benar di hadapan orang tua. Yang usianya di bawah 30 saya yakin masih merasakan hal itu dulu, misalnya gitu ya. Yang punya orang tua yang super perhatian pada anaknya. Ya. Atau ibu-ibu mengalami hal itu. Sering menunjukkan itu. Ini sepatu kok enggak taruh di tempatnya? Habis makan kok enggak ditaruh di tempat makan? Pokoknya anak itu salah tok di sini. Ujungnya apa? Ngomong ke saya. Pak Gulam, anak saya itu loh nakal banget. Kenapa sih? Iya loh, dia tahu udah ada PR tapi enggak dikerjain. Ya. Sudah gede itu, kalau habis makan, makan. Habis main, ditinggal. Mainan masih berantakan. Terus habis itu begitu yang terjadi pada anaknya. Capek enggak, Bu, saya gitu. Ya capek lah, Pak Gulam. Masa harus diperintah kasih tahu tiap hari? Kalau jam sekian harus bangun, habis bajunya taruh di tempatnya. Ini anduk masih ada di kamar, belum dijemur, sepatu kemana, udah pergi main, dan sebagainya. Aduh, saya pusing mikirin anak kayak gitu, kata dia gitu. Terus, ya itulah, gimana caranya supaya anak saya gak nakal? Pernah ngalamin hal itu gak, Bu? Ya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Ada yang tahu? Kira-kira kenapa? Tapi Ibu pernah mengalami? Pernah mengalami marahin anak begitu? Atau dulu masa kecilnya juga begitu? Hah? Dua-duanya? Dua-duanya, aduh kasihan ya. Sama kayak saya. Gitu ya. Setelah kita amati, ya, pada saat saya remaja saya katakan, saya belum pernah yang namanya marah sama bapak saya itu. Belum pernah. Tapi mungkin puncak-puncaknya itu ya pada saat saya katakan bahwa saya itu di hadapan orang tua itu tidak ada yang pernah benar. Itu kalimat yang pernah dan sampai dengan hari ini saya katakan dan tidak pernah ingin saya katakan lagi. Saya nyesel, ya. Di hadapan bapak saya katakan, di hadapan orang tua saya itu tidak pernah benar, salah terus. Dan di saat itu kita banyak diam. Bapak saya berdiri, saya duduk. Saya mengulangi kalimat itu 2 kali. Ya. Saya ini, sambil saya nangis bu, wow cengeng saya ini sebenarnya. Terus habis itu bapak saya hanya ngomong, sudah ngomongnya. Saya cuma ngomong 2 kali itu saja, kalimat itu. Bapak saya cuma ngomong, sudah ngomong. Sudah. Bapak saya pergi, dan saya masuk kamar, saya renungin lagi. Saya selalu begini, begitu, begini, begitu. Akhirnya, baik kita kan. Pada saat saya menjelang saya nikah, saya kan ngumpulin anak-anak. Ada apa namanya, anak-anak rumah itu. Ayo kumpul, kita belajar yuk gitu. Selesai saya kerja, kemudian saya panggil anak-anak, belajar, pulang. Orang tua banyak yang cerita di situ. Akhirnya saya ambil kesimpulan bahwa ibu pernah enggak memberikan pujian pada anak-anak bahwa, "Wah, hebat anak saya ini pulang sekolah. Tadi di sana nangis enggak?" "Enggak, hebat. Hari ini kamu enggak diantar, hebat anak mama." "Eh, tas dulu." Gitu. Jadi apa namanya hadiahnya itu tidak harus sudah ngerjain sendiri, sudah selesai semuanya. Aduh bagus nih 5.000 misalnya. Bukan itu sebagai sebuah hadiah. Oh, makanya habis ya, ini habis. Minta beli mobil-mobilan. Makan habis. Besok mobil numpuk, Bu. Orang anak saya kita tuh makan tiap hari kan. Masa tiap hari kita kasih mobil-mobil-mobil, oh jadi gudang nanti dia. Ya, dewasa dia bisa jualan mobil depan bikin konter nanti, ya. Jadi maksud saya hadiah itu adalah pujian. Tidak harus materi. Anak itu ketika dipuji, Bu, senangnya. Ya. Pujian. Jadi misalnya anak itu misalnya dia bisa bangun sendiri. Kemarin-kemarin dia susah bangun, kemudian dia bangun dengan sendirinya. Wih, anak Abi hebat. Padahal apa? Dia cuma bangun gara-gara ngompol misalnya. Jangan ngompolnya dulu. Tapi hebat nih anak Abi nih. Sini-sini bisa bangun pagi. Tahu enggak sekarang jam berapa? Jam 5. Ih, hebat anak Abi. Sini-sini sayang dulu sayang. Biarpun bau wangi, bau ngompol Bu. Cium dulu. Sebagai apa? Ekspresi bahwa kita menghargai dia bisa bangun pagi. Itu dulu. Meskipun tadi aku bangun pagi kepaksa sebenarnya kalau dia bisa ngomong gitu ya. Tapi itu jangan dilihat dulu. Ya. Kemudian dia misalnya ada anak yang datang sama teman-temannya. Kemudian dia biasanya taruh sepatu, taruh tempatnya macam-macam gitu ya. Taruh sana, pergi dia. Ini gimana nih sepatu tidak taruh tempatnya? Giliran dia bawa teman-temannya, dia ngasih tahu, sepatunya diatur nanti mama saya marah, kata dia. Kita dengar dari dalam misalnya. Tidak. Begitu kita keluar, hebat betul anak mama ini. Sepatunya ditaruh rapi. Kita puji di hadapan anak-anak yang lain. Wih, begitu bangganya. Padahal kemarin-kemarinnya dia enggak pernah begitu. Pernah begitu, Bu? Ya, kasih dia pujian. Ya. Anak perempuan biasanya cuman kasih sayang, ya. Kasih cium tangan, cium pipi misalnya, cium kening anak sebagai pujiannya begitu. Atau misalnya diberikan jempol, misalnya, nih. Jempol buat anak mama. Jempol 2 buat anak papa, misalnya gitu. Kalau anak laki-laki biasanya, "Wah, hebat sini tos dulu, tos." Pujiannya begitu. Ya. Pujian pada anak sesuaikan dengan anak dengan itunya, dengan karakter dia. Laki-laki biasanya gitu. "Woi, coba." Misalnya gitu kan. Anak laki-laki, Bu, beda. Kalau anak perempuan kita gituin nanti dia jiwanya beda, gitu kan. "Maka sini, aduh anak mama, cium." Ya. Ini kayaknya saya sampai jam berapa nih? Ngelantur nanti. Masih sampai jam 12, Masya Allah. Ya, enggak terasa saya berdiri terus. Jadi, tadi, sehingga ketika anak tadi misalnya, dikatakan, dia sudah naruh di tempat piringnya, kita kasih pujian. Dia kemudian dia membereskan bajunya, kita kasih pujian. Cuman misalnya dia gara-gara lupa ngobrol sama kita hari ini, dia nggak nonton. Nggak nontonnya bukan karena dia nggak pengen nonton, nggak, karena keasikan ngobrol sama kita. Tadi gimana? Akhirnya makan kan? Mama punya makanan. Biasanya bu pagi-pagi dia sudah klik nongkrong aja depan TV itu. Hari ini sebelum keduluan tadi dia nonton, kasih pujian dulu. Hebat tapi anak mama. Ini jam sekian biasanya kamu sudah nonton TV, tapi hari ini kamu nggak nonton. Hebat wih. Pujiannya dikasih. Tadi jangan kehilangan momen untuk memberikan pujian pada anak. Ya, jangan kehilangan momen. Bahkan ketika saya misalnya ingin anak saya waktu itu satu di pondok, yang tiga ada di rumah. Begitu datang saya ke sana, saya telepon dulu anak-anak saya dulu yang di rumah itu. Mau ngasih apa buat kakak? Ya beliin kue lah, atau beliin permen, saya beliin. Itu saya beliin, nanti saya kasih sama dia anak saya itu. Saya katakan, ini dari Adik Asma, katanya kamu paling senang sama permen. Ini dari Adik Saro, kue. Umi nggak mau ngasih, soalnya ada adik banyak ngasih. Umi nanti lah, ditelepon katanya, nggak tahu kapan kata Umi, misalnya gitu ya. Kenapa? Hal semacam itu dilakukan karena untuk meningkatkan rasa senang, rasa ikatan antara yang di sana dengan yang di sana. Ya, ini kembali kepada materi tambahan sebenarnya. Jadi saling memberi hadiahlah kalian agar kalian saling mencintai. Kalau kita punya anak satunya di pondok, satunya di rumah. Ya, biasakan untuk itu. Atau satunya misalnya kita punya bibi, ya, bibinya di sana, anak kita supaya punya ikatan dengan bibinya. Nelfon bibinya. Oh, gini. Ya sudah kalau gitu beliin kue. Kasih ke anaknya. Ini bibi Saroh habis buat kamu, nitip buat kamu. Jadi, untuk memberikan rasa sayang kita kepada orang yang jauh-jauh, misalnya kita punya suami misalnya sering pergi. Tadi bapak abinya telepon katanya Saroh paling anaknya misalnya. Saroh senang katanya kalau makan pisang goreng. Ini tadi dari abinya misalnya. Berikan atas nama dia. Dia ingat pada saat kemarin kamu pernah diajak-ajak itu milihnya pisang goreng terus. Jadi ini dari abinya. Jadi supaya ada ikatan antara dia dengan abinya. Jadi kembali lagi bahwa seimbangkan antara reward and punishment, seimbangkan antara hukuman dan hadiah. Supaya anak apa? Ketika pas kemudian dia diingatkan terhadap hal-hal yang sudah harusnya dilakukan, harusnya diberikan hukuman. Kamu kenapa? Harusnya kan hari ini, harusnya hari ini kamu bisa bangun pagi, tapi kenapa kamu bisa bangun pagi? Misalnya diingatkan begitu, dia tahu bahwa enggak kok, mamak saya enggak jahat, ibu saya enggak jahat, enggak ada image itu, enggak ada perasaan bahwa ibu saya jahat, enggak ada. Kenapa? Orang aku juga pernah dipuji kok sama ibu saya, gitu. Aku pernah dikasih hadiah kok. Aku pernah disayang juga sama ibu saya. Dia enggak kehilangan rasa sayang pada saya, enggak. Kenapa? Karena berimbang, gitu. Maka minta tolong kepada ibu-ibu membiasakan diri untuk memberikan pujian pada anaknya, hadiah pada anaknya. Apakah itu berupa materi, artinya dalam bentuk misalnya cari momen. Kita misalnya sering masak. Masak kesukaan anak. Kalau kita masak seringan ini kesukaan anak. Jangankan itu, ibu-ibu senangnya masak itu enggak pernah dijadikan momen. Maka sekarang jadikan masakan kita itu jadikan masakan untuk momen. Misalnya daripada di rumah nongkrong mau bikin kue bolu Bikin kue bolu. Nah, kita harus mikir nih, kue bolu ini buat siapa? Ya. Biasakan dengan cara begini. Anak kita tadi misalnya dapat prestasi nilainya 10 semua. Kita lihat di bukunya kan. Habis itu kita kasih kue bolu. Padahal sebenarnya enggak ada. Kue bolu juga kita pengen bikin aja gitu kan, enggak ada momen-momen seperti itu, kita kasih. Nih, sayang sini dulu. Kamu bagian motong pertama kali. Ya, kamu makan, kamu kasih siapa? Kenapa? Kamu hari ini dapat nilai 10 kan? Nah, ini hadiah buat kamu. Padahal sebenarnya enggak ada momen itu, tapi dia merasa bahwa dapat hadiah kue bolu gitu. Gitu. Jadi biasakan untuk itu. Sama seperti kita misalnya aku pengen masak pecel ah misalnya, kesukaan bapak. Bapak juga gitu. Ini aku sediakan buat kamu spesial nih, pecel nih buat kamu, misalnya gitu. Jadi untuk menjalin tadi bahwa kita sebenarnya enggak di hadapan orang-orang yang kita cintai itu tidak terkesan tidak pernah gitu. Kita sadarkan dengan hal-hal semacam itu. Sengajalah gitu untuk melakukan hal itu. Misalnya kita pengen main ke satu tempat, kita pengen main. Jadikan momen kita main itu, mau kemana? Ngajak mau arisan, sebenarnya mau ada taklim misalnya gitu kan? Mama mau ngajak kamu, karena kamu hari ini bangun pagi, main sama adiknya nggak marah, dapat hadiah, ikut mama. Kemana mah? Taklim. Biasanya kan mama nggak pernah ngajak. Tapi karena kamu hari ini hebat, ayo ikut. Gitu. Sebenarnya hal yang biasa kita lakukan, tapi dijadikan sebuah momen untuk meningkatkan bahwa kita ini nggak pernah, artinya berimbang kok antara seringkali kita ngomel dalam tanda kutip untuk marah-marah pada anak, dan kita juga memberikan satu hal yang menyenangkan buat anak. Gitu. Bisa dimengerti Bu ya? Baik, sampelnya kebanyakan nanti boring. Selanjutnya, nah ini, menempatkan rasa sayang yang berlebihan. Ya, tadi saya katakan bahwa ketika sudah lama pengen punya anak, ya, wih, sama kayak teman saya, untuk menikah, untuk memutuskan dia menikah, itu ya memang jodohnya di usia 46, dia harus menikah di usia 46 tahun. Sudah menikah 46 tahun, 4 tahun dia nggak punya anak, ya, karena begitulah. Untuk memutuskan dia menikah itu, ternyata dia punya pilihan yang sempurna. Istriku nanti itu harus begini, begitu, begini, begitu. Ujung-ujungnya apa? Wasilahnya harus dijodohkan sama orang tuanya. Menikahlah dia. Begitu sudah menikah, nggak cocok di sininya lah. Katanya dari pondok untuk mau begini aja ngetau, buta aja dia nggak ngerti. Lo emang di pondok ngapain aja sih, masak doang misalnya, sampai begitu-begitu. Jadi hal-hal kecil akhirnya jadikan gede. Akhirnya apa? Keluarga itu nggak romantis, ya. Akhirnya ya gitu. Organ tubuhnya terjadi sebuah penolakan, ya. Jadi nggak sehat, ya. Hubungannya nggak sehat. Akhirnya begitu. Saya bilang coba ikhlaslah menerima pasangan hidupmu. Kita arahkan ke sana bahwa ya ini Allah sudah tetapkan. Ini ladang amal buatmu. Akhirnya dia menyadari, oh iya ladang amal juga ya. Ya sudah, istri begitu ya sudah, ini udah ngamal buatmu. Ngapain kamu pusing-pusing? Orang yang memberikan hidayah bukan kamu kok, Allah. Ya juga ya katanya. Jadi sekarang hubungannya enak, baik. Allah berkehendak akhirnya 4 tahun kemudian istrinya hamil, ya. Punya anak lah, satu. Giliran punya anak satu, Bu. Ditunggu kan? Usianya sudah hampir 50. Baru punya anak satu. Itu dia eman-eman gitu. Saking sayangnya sama anak. Nangis dikit dituruti, ya. Pokoknya dapat mainan ini, mobil misalnya, dia pengen mobil. Begitu mobil belum selesai, baru jalan dua langkah tiga langkah ada orang jual balon. Tedot, ma beliin balon itu, gitu kan? Mau nggak dibeliin, duit belanja aja belum gitu kan? Ini bisa nggak gitu? Oh ya, baik. Akhirnya ujung-ujungnya dituruti, ya, dituruti. Terus apa-apa akhirnya dituruti. Ujung-ujungnya anak itu sampai dewasa dia begitu, ya. Apa yang terjadi hal itu ketika dia sudah dewasa? Pernah nggak Bu lihat ada anak yang begini, ngancam ke orang tuanya? Aku kalau nggak dibeliin motor nggak mau sekolah. Itu di tetangga saya ada begitu, ya. Ketika misalnya lihat barang habis dibeliin handphone, handphonenya hilang. Loh, handphone kok hilang? Kenapa? Ya, anu ma, mohon maaf kemarin begini. Ya kalau gitu, cuman sehari dua hari. Besoknya lagi ngancem. Pokoknya aku harus dibeliin handphone. Kalau nggak aku mau kabur. Jadi gitu. Karena rasa sayang diturutilah. Masih mending tuh remaja. Kalau sudah dewasa, ujungnya apa? Mau minta duit buat apa? Ujung-ujungnya narkoba. Tadinya nggak tahu ya, duit itu buat apa? Ketika anaknya ketagihan dan lain sebagainya, dituruti yang sudah sakau bagaimana? Karena apa? Rasa sayang, alasannya cuma itu. Kalau nggak kasihan dia nanti merantau. Gitu. Akibat dari menempatkan rasa sayang yang tidak tepat, menjadikan anak seperti itu. Maka apa yang harus dilakukan? Berikan rasa sayang itu dengan tepat. Jadi misalnya, di rumah sudah bikin appointment. Kakak, boleh ikut mama, boleh ikut umi, pergi ke taklim ya. Tapi ingat, kalau nanti misalnya ada jajan, kakak nggak boleh nangis minta jajan. Kalau kakak lihat balon, nggak boleh beli balon ya. Oh iya, sepakat. Nanti begitu udah diajak, dia nangis-nangis, biarin. Biar aja. Tapi kan malu, Pak Gulam. Nangis sampai kesel-kesel itu, muter-muter di jalan. Biar aja. Lu kok dibiarin iya? Kenapa? Pada prinsipnya anak itu, semua anak itu punya rasa malu, Bu. Semua anak punya rasa malu. Kalau nggak punya rasa malu, coba aja. Lepas bajunya, enggak malu. Gitu. Punya rasa malu dia. Dia hanya bagaimana cara, apakah ibu saya malunya kalah dengan saya. Dia nangisnya nih, sudah all out nih. Pertama nangis, oh, minta dong. Loh, gak dituruti. Oh, ibunya masih kuat. Kemudian nangis teriak-teriak, pokoknya mau. Teriak-teriak dia kan. Senjata kedua dia, teriak-teriak. Kalau gak teriak kayaknya gak dituruti nih. Udah, ibunya masih, ya. Kan tadi sudah sepakat kalau gak. Kita perjanjiannya gak boleh beli jajan. Kok sekarang nangis? Kan kakak yang salah, gitu. Sambil senyum aja, Bu. Teriak. Udah, senjata ketiga nih. Sambil teriak-teriak, sambil muter-muter di jalan. Pokoknya aku bajunya kotor semua. Biar aja, Bu. Ya, sambil bawa pulang. Udah selesai talimnya, bawa pulang. Kenapa? Kita harus komitmen terhadap perjanjian dengan anak. Toh itu kan tidak, gak melanggar kaidah syar'i. Gak apa-apa, biar aja. Ibu, sekali lagi, dia begitu cuma sekali. Atau dua kali. Paling banter tiga kali. Kalau kita mau bertahan, ya, dia nanti nggak akan gitu lagi. Percaya sama saya. Tapi aku malu, Pak Gulam. Ya, biasanya ibunya yang kalah. Akhirnya apa? Sudah bikin perjanjian, akhirnya dilanggar sama ibunya sendiri. Nah, ini yang nggak boleh, ya. Dan masih banyak lagi hal-hal yang harusnya dihindari. Kenapa? Tadi kalau misalnya itu dituruti, akhirnya dia menggunakan senjatanya. Kalau anak, senjatanya cuma nangis, Bu. Anak kecil, balita, nangis. Dewasa sedikit, ngomong. Pokoknya aku ini ngancem biasa. Aku gak mau sekolah, gak mau sekolah. Gak dibeliin handphone, misalnya gitu. Tapi kalau sudah gede, sudah. Dia ngancemnya sudah mulai pakai senjata tajam. Misalnya. Dipukulin mamanya. Mau seperti itu. Ada loh orang tua anak yang begitu sama orang tuanya. Dasarnya apa? Sayang. Semua dasarnya sayang. Sampai akhirnya ya daripada anak saya meninggal, lihat itu saya enggak tega lihatnya. Akhirnya dibeliin narkoba lagi lah. Yang penting kamu senang. Tuh, senang, Bu. Ini anulah beli motor lagi padahal motor habis hilang. Ya, yang kedua adalah efeknya tadi dia pakai senjata itu tadi untuk menuruti hal-hal yang negatif yang dia lakukan. Yang kedua, efek negatifnya adalah ketika melaksanakan yang berlebihan adalah anak tidak menghargai harta dirinya. Hartanya misalnya dibeliin mobil baru dipakai ngeng, ada balon dipegang, mobil ditinggal. Ya kan? Rata-rata anak kecil begitu. Mobil ditinggal, balon dipegang. Begitu balon dipegang, tidut, ada udin. Ini dilepas, kaburin mainan yang lain. Ya. Begitu dipegang lagi ada yang jual burung, beli burung ini dilepas. Jadi mulai dari berangkat sampai pulang taklim habis duit 500.000 misalnya buat beli mainan anak-anak. Barangnya mana? Enggak ada. Ya. Itu kecil, Bu. Kalau udah gede tadi, handphone hilang enggak merasa bersalah. Kamu tahu enggak, Nak? Aku beli handphone itu nabung dulu buat kamu. Aku beli motor itu buat nabung. kok kamu hilang? Ya tadinya sih sudah ditaruh di situ, kan cuma aku sebentar mah, fotokopi sebentar hilang katanya. Biasa aja dia, nggak kemudian merasa menghargai itu barang. Nah, ada anak-anak yang begitu. Kenapa? Akibat dari tadi, rasa cinta yang berlebihan. Dan masih banyak lagi dan masih banyak lagi. Ya, kalau berbicara mengenai, kayaknya saya menghakimi diri saya sendiri jadinya, ya, atau menghakimi ibu, nanti jadi salah dong kitanya begini-begitu. Baik. Kalau berbicara mengenai sebenarnya bukan kesalahan ya, tapi kekurang tepatan sebenarnya tentang itu. Kemudian harapannya tadi agar ibu-ibu menjadi seorang orang tua yang sebenarnya memang pendidikan itu kan kembalikan kepada ibu. Anak-anak kita itu dididik oleh ibu. Adapun ibu kurang bisa tepat dalam mendidik anak, maka minta tolong orang lain. Maka banyak-banyak sekolah yang tumbuh di sekitar kita. Pada prinsipnya tadi, rasa sabar kita sebagai orang tua itu ternyata saya daripada sama anak saya nggak sabar, minta kasih sekolah boleh. Ya, cuman hari ini saya ingin memberikan bagaimana caranya agar kita bisa menjadi seorang pendidik, pendidik yang baik. Salah satunya tadi secara psikis itu. Ya, di sini saya ada beberapa tips bagaimana caranya agar kita mengajarkan anak untuk belajar. Untuk yang tadi, sementara stop dengan angka tadi ya, materi tadi. Di sini saya ada 4 buku, buku tulis sebenarnya. Ya, cara mengenalkan atau memberikan pelajaran kepada anak-anak khususnya balita di bawah 5 tahun. Ya. Kalau anak-anak remaja nanti belakangan, ini soalnya kita mau konsen kepada balita karena kalau sudah remaja larikan ke pondok, kan gitu ya, arahnya kan ke sana. Nah, bagaimana pra pondok ini yang bisa kita lakukan? Maka di dalam pondok, maka kita sebenarnya jangan menyerahkan kepada pondok itu anak-anak yang tidak siap. Maka apa yang harus dilakukan ketika misalnya kita ingin membiarkan anak-anak kita itu sudah bisa, jadi mempersiapkan mental anak agar dia siap ke pondok. Yang pertama adalah kalau saya buat image bahwa pondok itu adalah bukan tempat buangan, ya. Dulu waktu saya masih kecil sekolah, kemudian nilainya jelek, atau misalnya malas belajar, atau nakal, atau apa gitu. Orang tua di daerah sana mengatakan, kalau kamu nakal kayak begini, buang, tak masukin pondok kamu. Itu kalau di daerah Surabaya begitu, Bu. Kalau kamu nggak bisa akur sama adiknya, sudah kamu tinggal di pondok aja, tak pondokin nanti kamu. Begitu. Sehingga apa? Image yang ada pada saya pada saat itu, pondok itu tempat buangan. Tempat orang-orang nakal, tempatnya anak yang nggak bisa baca, tempatnya anak nggak bisa nulis, nilainya jelek-jelek. Pondok. Saya jadi kaget manakala saya waktu itu SMA, saya lihat ada anak yang nggak pernah kita lihat. Ternyata tetangga saya. Begitu dia datang, bahasa Inggrisnya lebih bagus dari saya. Conversation waktu itu. Kemudian hafalannya lebih bagus dari saya. Kemudian muamalahnya, dia lebih bagus dari saya. Begitu dia, sebelum maghrib aja, dia sudah ambil air wudhu dan pergi ke masjid. Saya jadi malu pada saat itu. Ada apa sih yang dipelajari di pondok? Nah, dari situlah akhirnya saya tertanam bahwa ketika saya sebelum menikah, sebelum punya anak, saya sudah bikin komitmen dengan istri pada saat itu. Sudah nikah itu, saya bikin komitmen. Istri saya belum hamil. Bahwa nanti anak-anak itu tinggalnya di pondok. Sekolahnya di pondok. Semua. Setuju-setuju. Ya, dengan berbagai alasan. Sehingga pada saat mendidiknya, itu anak-anak saya sudah saya arahkan untuk mandiri. Ya. Jadi tidak memberikan arahan itu ketika pas misalnya Sawal ada penerimaan santri. Syaban anak itu sudah dikasih tahu, "Kamu kalau udah lulus nanti masuk pondok ya. 3 bulan, Bu." Begitu masuk pondok, "Iya, Pak, nurut karena nurut." 2 hari 3 hari telepon bapaknya. "Pak, jemputan ya. Kenapa? Gak betah, kalau enggak aku mau kabur." Itu yang terjadi. Kenapa? Karena tidak tertanamkan sejak dini. Maka jadikan image, jadikan sebuah gambaran bahwa pondok adalah tempat terbaik, tempatnya orang-orang pilihan, tempatnya anak-anak yang hebat, seorang mujahid pilihan Allah. Harusnya begitu. Sejak dini, dari anak-anak kecil. Caranya bagaimana? Misalnya, anak-anak ketika pas tadi hebat, reward itu salah satunya adalah, "Wah, hebat anak kami bisa makan sendiri." Ya, hebat ini. Tahu enggak, anak-anak pondok itu enggak ada yang makannya disuapin. Kayak kalian ini. Ini berarti siap masuk pondok. Tuh. Anak dikituin ngerasa, "Wih, iya tapi okay." Saya aja sekarang merinding loh. Karena sering saya ngomong begitu sama anak saya. Ya, ketika dia habis mandi. Mandi, taruh di tempat. "Wih, hebat anak Abi nih. Kenapa, Bi?" Anak-anak pondok itu enggak ada yang dimandiin. Semuanya mandi sendiri. Tuh. Anduknya ditaruh di sana, dia masih dipegang anduknya. Tadinya mau ditaruh di kasur, anduknya taruh dijemur, pakaiannya ditaruh di sana. Wih, hebat anak Abi. Padahal pakaian kotor itu mau ditaruh di kasur sama dia. Tapi saya gituin sudah. Akhirnya apa? Iya, tapi iya. Akhirnya ditaruh sama dia, jemur. Kenapa? Dia image-nya sudah pondok. Gitu. Begitu keluar TK usia 6 tahun, sudah ngomong sama teman-temannya. "Kamu di SD mana?" "Aku mah di pondok," katanya. "Dia cuma di SD," katanya. "Kita mah di pondok," katanya. Kenapa? Karena pondok itu adalah image-nya adalah tempat orang pilihan, tempat anak hebat, anak yang super gitu. Gitu buat dia. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang main, dia lagi main ya sama adiknya. "Wih, hebat kalian hari ini enggak nangis. Enggak ngerjain adiknya sehingga adiknya nangis. Hari ini hebat." Tahu enggak, anak-anak pondok itu enggak ada yang berkelahi. Bagus, rukun kayak kalian ini. Itu berarti siap masuk pondok. Begitu kan? Jadi image di anak itu bahwa pondok itu tempatnya orang-orang pilihan, orang-orang hebat. Ya, meskipun dia enggak tahu. Ya. Biasakan dari kapan? Dari sekarang. Jangan nanti 3 bulan sebelum masuk pondok, jangan. Dari sekarang. Wih, hebat. Pokoknya hal-hal hebat itu arahkan ke pondok, dikit-dikit pondok, dikit-dikit pondok. Begitu juga anak saya yang usia 6 tahun, masih ngompol, Bu. Begitu dia ketahuan, jam 3 mandi. Memang anak saya itu paling rajin mandi, malam itu anak saya yang nomor 4. Jam 3 mandi, mau dia ngompol, mau tidak, dia paling rajin. Ketika dia sudah mandi pagi, kita kasih image bahwa, "Woi, hebat, anak pondok itu bangunnya pagi-pagi. Kayak kamu itu." Saya enggak ngomong kalau dia ngompol, enggak. Tapi di satu sisi, ketika pas sudah selesai, dia sudah main, sudah jam 10, jam 11. "Umi, kenapa kok bawa kasur?" "Ini, anak ngompol." "Waduh, mana bisa masuk pondok kamu kalau masih ngompol? Tapi hebat, bisa makan sendiri ini. Tapi kalau masuk pondok, wah nanti kasihan teman-temannya. Jadi jangan ngompol ya, nanti enggak diterima di pondok." Tuh. Ada semangat untuk memperbaiki dirinya. Aku nilai plusnya sudah 10. Masa cuma gara-gara satu ngompol saya enggak diterima? Dia akan perbaiki supaya dapat nilai 11. Gitu. Ya. Berikan image-image yang positif tentang pondok. Ya. Saya yakin ini hal yang mudah buat Ibu. Tinggal ngomong. Kemudian ajarkan kemandirian pada anak. Mengajarkan kemandirian pada anak itu sebenarnya sederhana. Untuk di pondok ukuran MI, anak usia 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Anak saya masuk pondok itu ada yang 6 tahun. 6 tahun, Bu, habis keluar TK, habis dari ngajar di saya, dia masuk pondok. "Waduh, enggak tega Bu Pak Gulam. Enggak bisa nyuci sendiri. MI Bu bisa kok dicucikan. Enggak masalah." Ya. Usia 7 tahun, anak saya itu waktu usia 7 tahun sudah pengen. Kenapa? Sering kita ajak nengok. Jadi anak-anak yang lain itu misalnya adik-adiknya dibawa ke pondok, nengok kakaknya. "Kak, gimana kak? Aku gak betah begini, kata dia gitu. Di satu sisi kita sudah sibuk bawa anak, dia harus betah di pondok. Satu sisi kakaknya cerita, "Kakak harus betah, habis ini aku mau kesana." Tuh, jadi semangat dia. Ya kan? Kakaknya bilang gak betah, adiknya sudah pengen pondok. Akhirnya dia cerita sama kakaknya, "Wah, adikku besok mau ke pondok." Boleh ngajak adiknya. Dengan catatan tadi, si buahnya harus itu. Enggak apa-apa, kasih dia berduaan, suruh main. Nah, adiknya sudah sosialisasi keliling sama teman-temannya. Nanti ketika pas dia masuk pondok, oh dia sudah, ini namanya si A, ini si B. Sudah perkenal dari awal, kenal dari awal. Sehingga begitu dia masuk pondok, udah begitu anak saya yang Saroh itu masuk pondok, saat Asma misalnya, Asma begitu masuk pondok, sudah bu, Asmanya kemana? Begitu juga dengan yang nomor 3. Memang yang nomor 1 agak berat. Sebab apa? Dia harus tidak ada semangat lagi kan? Dia yang mempertahankan diri. Maka tausiahnya beda. Kamu ini lagi dicontoh sama adik-adikmu. Jadi berikan semangat buat adik-adikmu. Nanti adik-adikmu mau datang nengok 3 minggu lagi. Tapi berikan semangat pada mereka supaya dia. Kamu mau adikmu sekolah di luar? Enggak mau. Rata-rata kakaknya itu enggak mau adik-adiknya sekolah di luar. Rata-rata loh, artinya setelah dia di pondok. Maka dia punya harapan besar kepada adik-adiknya untuk memberikan, kamu masuk sini. Meskipun aku sebenarnya enggak betah sih. Enggak diceritain akhirnya. Kenapa? Dia pengen adiknya nemenin dia kan? Gitu. Ujung-ujungnya enggak diceritain, hal negatifnya enggak diceritain. Kenapa? Karena dia sendiri yang cerita, enggak perlu kita, Bu. Ujungnya begitu. Ya. Baik. Ya, selanjutnya adalah libatkan kegiatan sosial di masyarakat agar anak terbiasa dengan orang asing. Ketika saya punya anak usia 1 tahun, dia sudah lepas nenen, dia bisa jalan sendiri. Saya sering ajak dia taklim. Atau misalnya anak-anak ini diajak sama ibunya. Enggak apa, uminya taklim, anaknya dikasih tahu, umi mau taklim ya. Kakak boleh di sini, tapi dia boleh ganggu. Mau ikut? Oke. Nanti begitu dia lari-lari, enggak apa, biarin aja. Dikejar. Malah kita yang malah ganggu orang lain. Biarin aja dia. Namanya anak-anak. Kalau anak itu bisa diatur, namanya orang tua, Bu. Kalau anak susah, berarti benar dia anak, gitu kan? Tapi kalau ibu-ibu ikut lari-lari, jangan-jangan anak-anak gitu. Jadi biar sih jadi ya, ikut muter. Kalau udah dekat, nanti dia nggak bakalan lari jauh, masih balik ke ibunya. Gitu. Tahu nggak itu? Ibu-ibu nggak ada yang lari-lari. Dan kamu pasti akan kayak ibu-ibu itu. Malulah, malu nggak? Ah, biar putar lagi. Wajar lah. Kalau anak bisa duduk diem di bangku, ya dari jam 7 sampai jam 9 pulang duduk di bangku, itu bukan anak-anak. Jangan-jangan dia udah dewasa. Anak-anak itu begitu. Duduk 5 menit nggak betah pergi. Wajar dia anak-anak, Bu. Ya, jiwanya anak-anak. Gitu. Jangan-jangan kita harus khawatir nih anak ini kok dari tadi di sini aja gitu. Kan gitu. Biar aja. Dunianya dia harus senang. Gitu. Maka ketika anak itu seperti itu dari tadi, beri dia senang. Dia jangan-jangan ibunya tegang, bapaknya juga tegang, jadi anaknya jadi ikut tegang terus gitu. Supaya anak itu senang. Baik. Biasakan dia bersosialisasi dengan teman-temannya. Caranya gimana? Kalau misalnya nengok Mi, nanti ada anak calonnya, adiknya mau masuk besok. Ikut yuk, kemana? Ke rumah kakak. Kalau saya biasakan gitu, pondok itu bukan anu, rumah kakak. Kakak punya rumah gede, temannya banyak. Kamu tinggal rumah kakak, gitu. Istilahnya bukan pondok lagi, rumah kakak kalau saya bilang begitu. Begitu anak, oh iya ikut Mi. Terus, berkat doang. Emang kamu gak sayang sama kakakmu? Maksudnya? Ya beri hadiah apa, beli apa. Oh iya beli. Minta duitnya dong. Mintanya ke abinya, gak apa-apa. Mau beli apa? Apa ya? Beli permen. Satu. Kan kakak temennya banyak. Oh iya beli temen yang isinya banyak. Kasih beli. Dia sendiri. Sudah gitu aja, gak dibungkus. Bungkusin dong, Bi. Tetap dia bagaimana caranya memberi hadiah sesuatu yang istimewa sampai dia bungkus sendiri. Gak apa-apa, Bu. Begitu datang, sudah. Dia kan dari awal itu sudah image-nya sudah kakaknya. Begitu ketemu sama kakaknya, sudah dia biarin aja. Coba dalam waktu misalnya, anak kalau misalnya bisa ditinggal, dalam waktu 5 menit tinggal, Bu. Sebentar kakak di sini ya, Abi mau pergi ke tempat wudhu dulu. Mana Bi? Kamar mandi. Biasanya anak itu ada yang ikut aja. Ibunya kesana ngikut aja. Ini kamu ngapain sih gitu? Ada anak begitu? Ada, Bu. Anak saya. Anak sini enggak kayak. Maka caranya apa? Coba sama kakak dulu ya, Kak. Tolong nanti jaga dia ya. Tinggal. ke kamar mandi. Habis ada kamar mandi kita lihat. Udah ya, aman kan? Pergi, Bu. Biarkan dia pergi. Artinya apa? Kita biarkan dia bersosialisasi dengan orang lain. Kok bapakku enggak datang-datang ya? Umiku enggak datang-datang. Naik mau enggak mau dia akhirnya kan sama itu. Enggak nangis, Bu. Enggak nangis. Nah, dulu anak saya yang pertama begitu. Ketika dia begini, tapi saya enggak langsung kemudian saya tinggal seharian enggak. Saya tinggal 10 menit. Kakak di sini dulu ya. Abi mau ke kamar mandi pipis. Ya. Udah. Kemudian saya tinggal, saya tengok dari jauh. Oh, aman. Oh, enggak nangis. Selagi dia masih nyaman, begitu saya naik. Misalnya dia udah mulai gelisah, kita naik datang. Hebat. Berani kakak tadi di sini nangis enggak? Enggak. Wah, hebat. Gitu. Kasih hebat. Pendek kan nangis. Biasanya nempel terus. Nah, sudah kan? Sudah. Satu jam, dua jam, gituin lagi. Ini ya, pura-puranya gitu. Oh ya sudah, nanti saya kasih ke sana. Wah, kan abis ini, cepet. Itu masih, mau masih gitu. Masih kelihatan sama dia. Tahapannya gitu. Kelihatan sama dia meskipun jarak jauh. Nanti agak jauh lagi, misalnya. Kita pergi jarak jauh, tapi masih kelihatan di luar, misalnya dia di sini. Masih kelihatan, kepantau. Nanti tinggal lagi yang agak jauh, agak lama, misalnya. Sampai dia gak kelihatan. Kenapa? Karena memang dia harus terbiasa itu. Sampai misalnya ditinggal berjam-jam. Sebentar ya, Abi mau beliin kakak perabotan dulu. Kamu di sini sama kakak di rumah kakak. Kita pergi. Pergi, Bu. Bahkan sampai anak ditinggal seharian, kakak mau tinggal tidur sini apa tidur sana? Karena dia merasa sudah nyaman punya teman-teman kan? Belum masuk pondok itu. Nah, kalau dia rata-rata sebagian besar anak yang kabur, apa yang terjadi? Dia kehilangan teman-temannya di rumah. Anak-anak itu rata-rata punya teman baik. Minimal satu. Kalau dia betah di rumah itu. Dia punya, aku biasanya main si A. Gitu. Udah main sama si A terus. Maka dia ingat, saya di sini di pondok gak punya teman. Itu sampai anak saya Haidar itu usia 10 tahun, dia masih belum punya teman yang akrab banget loh. Ya ada sih teman-temannya banyak gitu ya. Alhamdulillah. Tapi ya gitu, akhirnya ketika dia, kenapa ketika saya pulang dia selalu nangis? Karena dia tadi ngomong, aku sudah masuk ke UBK. Tadinya dia di UBA ya, untuk SDMI itu. Begitu masuk UBK dia ngerasa bahwa, loh kok teman-temanku sudah gede-gede? Ada yang SMP, dia usia 10 tahun. Anak-anaknya usia 13 tahun. Gak seimbang. Akhirnya saya bilang, kalau kamu tidak merubah dirimu, kamu tidak bisa. Nanti kamu akan begitu terus. Nanti di luaran itu kamu akan berhadapan dengan orang-orang yang memang tidak kamu kenal. Ini cuma 30 orang. Coba kamu berusaha. Kenalkan itu. Akhirnya alhamdulillah dengan tahapan-tahapan itu dia mulai mencoba untuk membuka diri. Mencari teman baik meskipun gak baik-baik banget itu. Artinya dia gak sendirian. Gak merasa sendirian. Ya. Ya baik. Selanjutnya. Itu dari segi sisi mentalnya, sisi kesiapannya, ya kesiapan dirinya dia bisa baca tulis hitung. Nah, anak-anak usia 4 tahun itu rata-rata, ya anak itu dari tidak bisa kemudian diajarin supaya menjadi bisa. Nah, terus bagaimana? Tak masukin sekolah jadi Pak Gulam? Kalau nggak sekolah dia nggak bisa nulis, bener nggak itu? Ya. Ada beberapa hal yang ingin saya berikan supaya ibu tahu bahwa sebenarnya ibu bisa menjadi pengajar di sekolah. Ya, rata-rata di sini juga ada master sebenarnya, ibu kepala sekolah ini, ketua yayasan. Jadi beliau sebenarnya juga pengajar juga. Saya biasakan untuk anak usia 3 tahun, 4 tahun masih playgroup. Jadi kita usia 3 tahun 8 bulan itu sudah siap menerima pelajaran sekolah. Ya, untuk anak-anak biasanya menulis itu dia biasakan coret-coret dulu. Jadi berikan dia apa namanya spidol, ya kita kalau misalnya di rumah punya spidol warna-warni. Ya, kalau punya spidol warna-warni, anak-anak biasakan pegang spidol. Supaya dia tahu bagaimana cara memegang spidol. Kenapa? Kalau tidak diajarkan anak pegangnya begini. pegangnya begini atau begini. Ya. Kalau anak sudah dibiasakan nanti cara megangnya begini, Nak. Ibu ngajarinya paling lama seminggu. Sehingga anak itu pegangnya begini. Ada yang pegangnya begini. Boleh. Coba ya, nanti kalau misalnya ingin yang masih gadis atau misalnya pengen ngajar, ambil aja anak-anak di sini. Suruh dia pegang. Terus apa yang dilakukan setelah dia pegang? Coret-coret. Kasih kertas. Ayo kita bikin kertas yuk misalnya. Nah, materi pertama, ketika dia sudah bisa pertama pegang pensil. Apa yang dilakukan ketika pegang pensil? Lakukan tahapan begini. Ya. Sambil kita nyanyi misalnya, tik tik tik bunyi hujan di atas genting. Kita kasih begini. Suruh coret-coret begini. Ya, dari misalnya spidol warna biru. Ini satu kertas tadi misalnya. Oh, sini masih kosong. Oh, sini masih kosong. Ada yang begini boleh, ini boleh. Eh, warna biru udah selesai sambil mengenalkan anak. Coba kita ambil yang biru ditutup. Baik, taruh di tempatnya. Sekarang kita ngambil warna apa ya? Merah katanya. Coba merah yang mana? Dia sebut, oh bukan itu kuning. Kalau yang merah yang ini, ambil. Buka dulu tutupnya. Kita nyanyi lagi yuk. Sebut lagi bu, nyanyi lagi. Bikin angka satu, tik-tik. Coret aja terus. Ya. Belajar apa prinsipnya adalah belajar memegang. Dia belum suruh nulis, aku anak muslim. Enggak langsung diajak begitu. Rata-rata ibu-ibu begitu ngajar anaknya, kata Pak Gulam suruh ngajarin anaknya di rumah. Begitu, iya katanya suruh ngajar katanya. Kemarin ikut pertemuan enggak? Enggak. Terus ibu ajarin apa? Ya saya beli buku lah sesuai dengan instruksi, kan suruh beli buku. Terus apa yang diajarin? Aku tulis aja, aku anak muslim, anakku tak suruh nulis. Itu larinya kemana-mana, bikin A itu begini Pak Gulam, coba lihat begini. Pokoknya enggak karu-karuan. Lah iya, dia pegang pensil aja enggak bisa. Itu masih ibunya pegang tangannya anaknya, anaknya pegang tangan ibunya. Pegang. Gini Nak, gini. Bukan gitu ambil penghapus. Anak nulis begini masih dihapus Bu. Nanti nulis kedua ya masih begitu lagi ujung-ujungnya. Dia yang nulisin. Ya. Jangan. Jadi pertama kali mengenalkan bagaimana cara memegang pensil adalah dengan cara begitu. Ya. Setelah ini, kemudian yang kedua, ambil kertas kosong lagi. Kalau misalnya kita punya buku, buku yang pertama, pakai itu. Garis-garis, misalnya. Yang kedua, kemudian bikin lingkaran. Misalnya begini. Yuk kita bikin benang kusut yuk. Puter sini. Wih, sini angin, panjang sini. Prinsipnya apa? Yang penting dia kuat pegang ini. Bukan bentuk dulu. Artinya bentuk itu nomor ke 1000. Yang penting dia pegang dulu. Megangnya benar. Ya. Pegang udah benar. Gitu. Ya. Rata-rata anak ketika sudah benar pegangnya, ada anak yang garisnya tipis gitu. Yang tebel Nak, sudah Bu, tebel. Sudah enggak kelihatan, sudah. Ada anak begitu. Kenapa? Dia takut. Anak-anak itu biasanya orangnya kalem gitu. Kalau pegang, tulisannya itu tipis gitu. Biasanya anak-anak itu dan biasanya perempuan. Ya. Tapi ada anak-anak itu kalau garis itu bikin lingkaran dia. Mukanya dia kencang aja. Sampai garisnya tebel. Sampai ininya patah. Ada anak begitu. Belum selesai spidol itu sampai tenggelam. Ini yang enggak ada tenggelam. Ibu cek ya. Yang jadi guru tuh pasti tahu, ada banyak yang tenggelam. Sebenarnya isinya masih ada, cuman ujungnya udah enggak ada. Ya. Karena udah biasanya laki-laki. Ini karakter, ya. Karakter anak akan bisa dilihat dari goresannya. Kalau goresannya tipis-tipis, anaknya lembut. Ya. Kalau goresannya tebel-tebel, itu anaknya keras. Yang kedua, anak yang keras itu biasanya yang dipilih warna hitam. Biru tua, merah tua, begitu. Tapi kalau anak-anak yang sop, jangankan itu. Jangankan balita, Bu. Teman SMP dulu, atau teman sekolah, itu ada anak-anak yang senangnya warna pink, warna hijau muda, warna salem, ada yang begitu. Ada yang warna biru muda gitu. Senangnya itu terus. Dia enggak pernah move on, Bu. Itu aja yang dipakai. Warna-warna yang dia senangnya itu. Karena apa? Karakternya lembut. Ya. Ya. Ada juga anak-anak yang senangnya kalau misalnya kita amati yang punya anak remaja di atas usia 12 tahun angkat tangan. Di atas 12 tahun. 1 2 3 4 5 6 7. Baik. Pernah enggak anak-anak ibu mengajak teman-temannya ke rumah? Atau pertanyaan saya lagi, ibu tahu teman-teman dia main? Tahu. Anak-anak ibu, laki-laki apa perempuan? Yang anak laki-laki coba angkat tangan. Yang punya laki-laki 1 2 3 4 5 6 7 baik banyak. Yang anak-anak laki-laki usia dewasa tadi ya, usia. Apakah anak ibu pertanyaan saya senang dengan warna hitam kaosnya? Ya. Sekarang kebanyakan anak paling senang warna hitam. Ya. Pertanyaan saya yang kedua. Apakah benar bahwa anak-anak ibu yang suka warna hitam tadi susah diaturnya? Biasa aja. Ya. Tapi di dalam kaos yang biasa aja berarti anak ibu bisa jadi punya baju selain warna hitam banyak. Nah, banyak. Tapi anak-anak yang keras baju yang warna hitamnya lebih banyak daripada warna baju terang ketika dia beli. Dan itu terbukti memang anak-anak sekarang ya, anak-anak daerah kota itu apalagi ponakan saya itu isinya baju warnanya laki-laki ya, hitam semua, sudah kaosnya hitam, coraknya aja satu gambar tengkorak, satu gambar tulisan yang gak karuan, pokoknya gak kebaca lah gitu ya. Karakternya begitu. Kenapa? Ya sesuai dengan asuhnya, pola asuhnya, sehingga dia menjadi anak yang kemudian dikeluarkan ekspresinya dengan dia, karena dia punya kebebasan, Bu. Dia bisa beli bebas, bapaknya duitnya banyak, mau ini beli, mau ini beli, gampang dia beli. Tapi ya itu sesuai dengan pilihan dia. Adapun orang-orang yang misalnya punya baju selain warna hitam ya karena memang pertama dibelikan, yang kedua dikasih, itu beda kasusnya. Tapi ini anak beli sendiri, pilihannya sendiri, beli warnanya itu semua. Nah, anak-anak itu begitu, karakternya begitu. Jadi kembali lagi ke permasalahan bahwa untuk menentukan anak di awal usia-usia 4 tahun, 3 tahun atau 2 tahun boleh diajari untuk memegang pensil dulu dengan cara tadi, boleh garis-garis dulu dengan warna-warni gitu ya. Atau mungkin besok lagi ganti lingkaran ya. Jangan terbentuk dulu. Jangan pakai bentuk. Artinya jangan bentuk ayo gambar rumah. Jangan, Bu. Enggak bisa. Anak itu jangan kenalkan, harus sabar. Ya. Jangan kasih aroma dulu. Kemudian yang kedua setelah dia sudah melalui tahapan itu, kemudian berikan tahapan ini. Kenalkan anak dengan ini. Kelihatan, Bu ya? Pengenalan garis miring. Ya. Jadi setelah kita mengenalkan garis miring, mana sih spidol? Ada lagi enggak? Jadi mengenalkan garis miring. Oh mencocok, iya. Iya baik. Mengenalkan garis miring dulu ya. Garis miring, garis miring. Setelah di atas kita kasih contohnya, kemudian di bawahnya kita kasih titik-titik, Bu. Anak itu belum tahu, belum bisa bikin titik-titik. Nah, fungsinya apa? Anak tadi yang sudah pegang ini, jangan bikin garis yang panjang. Dia bikin menebalkan garis yang ada di titik-titik tersebut. Ya. Kita bantu bikin titik-titik lagi. Jadi anak belajar konsentrasi. Anak yang gak konsentrasi biasanya keluar dari titik-titik. Terus kemudian disalahkan Pak Gulam dihapus, gak usah. Yang terpenting anak bisa menyelesaikan dari atas sampai bawah itu sudah hebat. Ya. Kemudian untuk supaya anak itu lebih kuat lagi memegangnya, biasanya kita ajari mereka dengan menebalkan atau mencocok. Ya, yang tadi menebalkan ini juga salah satu contohnya, menebalkan titik-titik garis ya, kemudian ditebalkan lagi, atau kemudian mencocok, Bu. Mencocok ini biasanya kita punya gambar, misalnya ada gambar apel misalnya. Ada gambar apel ya. Kemudian kita potong dengan bolpen yang sudah enggak ada isinya. Kalau misalnya sebenarnya kalau medianya sebenarnya paku. Paku yang ada runcingnya itu. Kita titik di sini, dijepol-jepolin. Tapi diuntut sesuai dengan garisnya. Itu fungsinya apa? Untuk menguatkan dia pegang ini bolpen. Ya, supaya dia kuat tangannya. Jadi bagaimana, kan ada anak yang pegangnya ini panjang gitu kan. Jadi pegang itu segini. Hindari anak itu memegang pensil dengan cara panjang begini. Suruh dia agak rapat. Ya. Kemudian setelah itu, kuatkan dengan cara tadi, menebalkan atau membuat dia dibolong-bolongin. Caranya bagaimana? Kita ambil kertas yang agak tebal, buku gambar. Kita kasih gambar bentuk bola, misalnya. Suruh warnain dulu. Setelah diwarnain, dia suruh memotong bola tersebut dengan cara pinggir-pinggirnya ditusuk. Tusuk, tusuk, tusuk, tusuk, tusuk, sampai putus. Fungsinya bukan untuk supaya dia bisa memotong bola, enggak. Tapi fungsi lebih tepatnya adalah untuk supaya dia lebih kuat dalam memegang bullpen. Ya, fungsinya untuk itu. Kemudian, kita jangan ke bentuk A, I, U, E, O. Atau misalnya 1, 2, 3, jangan dulu. Setelah garis miring, miring kiri, kita bisa ke miring kanan. Ya, setelah ditulis di miring kanan, kemudian kita kasih titik-titik ditebalkan. Dia suruh nebelin aja. Tebelin, tebelin, tebelin, tebelin, tebelin gitu. Saya yakin ibu bisa. Bukunya nggak harus buku kotak. Buku bergaris juga bisa. Tapi bu, syaratnya untuk anak-anak, jangan diberi jarak yang terlalu dekat. Misalnya, di sini dikasih, ya. Kemudian di sini dikasih. Anak ini pengen bebas, ya. Kalau bisa diisikan di sini satu baris 4 atau 3, nggak apa-apa. Untuk anak usia 2 tahun itu cukup dengan 3. Nanti 3 baris atau 4 baris kemudian bikin lagi. 3 baris atau 4 baris kemudian bikin lagi. Selembar nggak terlalu banyak. Supaya apa? Supaya nggak bosen. Sebab apa? Anak daya tahannya itu kalau anak-anak sekolah, anak-anak usia balita itu tidak bisa bertahan 5 menit, 10 menit, enggak. Dia 1 menit bisa bertahan duduk di atas kertas ini, itu hebat sudah jempol. Ya. Maka hindari supaya anak itu cepat bosen. Dengan cara apa? Jadi enggak terlalu banyak. Dia bilang misalnya sudah garis 12. Wah, hebat, sudah 2 baris. Tinggal 2 baris lagi atau tinggal 1 baris lagi. Begitu. Ya, jangan sampai kemudian kita ngasih, oh sayang Pak Gulam ini, masa gak dikasih? Banyak. Tapi nanti efeknya tadi, belum selesai, bosen. Kenapa? Anak usia 2, 3, 4 itu gampang-gampangnya anak sudah cepat bosen. Cepat ingin beranjak dari tempat duduknya. Ya, syaratnya itu tadi. Boleh menggunakan ini, tapi tidak boleh banyak-banyak. Jadi, bikin hal-hal, sesuatu yang renggang-renggang. Kemudian garis miring, kemudian garis tegak, kemudian garis lengkung seperti ini, ya. Jadi kalau mau diurut lagi, miring kiri, ya. Ada spidol lagi nggak, Mas? Baik, miring kiri, kemudian miring kanan, garis datar, garis tegak, lengkung ke atas, lengkung ke bawah, ya. Kemudian kalau ingin dimodifikasi, atas, bawah, nanti kita bikin di bawahnya titik-titik sama seperti ini ya, sudah mulai nambah daya tahan untuk membuat ini, dan daya tahan untuk membuat ini kita hargai, kasih 3 baris, hebat kalau bisa hebat. Nanti misalnya ada bentuk lagi yang begini tuh, ini juga bentuk lain lagi, pinter-pinternya kita aja. Nanti anak itu tinggal bikinin titik-titiknya. Nanti ada lagi yang begini, seperti ular. Sudah? Bisa kan? Nah, satu lembar ini, satu lembar ini, besoknya ini, besoknya ini, besoknya ini, besoknya ini. Ini homeschooling, ya. Tidak harus besok, Bu. 2 hari kemudian enggak apa-apa. Masa besok, kalau besok nulis, besok lagi mewarnai. Besok lagi nulis lagi. Besok lagi angka, besok lagi warna. Jadi untuk anak-anak begitu jangan satu pekan nulis terbosan, Bu. Meskipun kita inovasi ya, jadi habis miring kanan miring kiri, tapi kalau bisa jangan begitu. Setelah itu selesai, jangan mengenalkan IUE dulu, bikin bentuk, misalnya gambar kapal, tapi titik-titik. Ini gambar apa ya? Ayo, oh gambar apel, bener, coba kita ikutin garisnya, ikutin. Tuh kan gambar apel, Bi, orang sudah kita yang bikin, kan pasti tahu lah. Nah, habis itu dia suruh mewarnai, Bu. Sudah ada bentuknya kan, mewarnai. Gambar rumah, Bu, titik-titik, bentuknya rumah, sederhana aja. Bangunan kotak sama segitiga, misalnya. Tapi anak suruh, sudah mulai agak panjang, sudah terbentuk, kalau tadi nggak ada bentuknya. Ya, sudah gitu, udah ada bentuk kayak tadi, bikin pohon misalnya seperti ini, ya sederhana, ya. Setelah itu baru kenalkan huruf A. Nah, baru bikin huruf A. Ini seperti ini, Bu, nggak terlalu rapet. Kalau tadi di sini, misalnya cuman 1, 2, 3, 4, 5, di sini mungkin 1, 2, 3, 4, 5 sama, jaraknya cuman 4 doang, ya. Daya tahan anak, Bu, di usianya seiring dengan berjalannya bulan. Setelah ini sampai kemudian, kalau tadi garis itu kita kasih titik-titik semua, sisakan 2 atau 4. Sisakan 2 atau 4. 1 2 3 4 ini 6 kebanyakan. Untuk dia menulis sendiri tanpa dikasih titik-titik. Ini bisa enggak anaknya? Tes sekarang. Di tes tahapannya begitu. Sudah dikasih garis, nanti semua sudah dikasih garis, tinggal sisain 4 atau 3, enggak apa-apa, sesuai dengan kemampuan ibu. Ini kira-kira dia bisa enggak mengambil keputusan untuk bikin A itu kayak gini. Nah, hibur dia dengan di sampingnya kita kasih gambar A, apel. Sudah selesai nulis ini, kemudian baru kasih krayon suruh mewarnai. Sudah. Kalau kita di sekolah, misalnya sebagai seorang pengajar, enak. Sudah selesai kita bantuin huruf A supaya dia bisa mewarnainya belum kelar. Kalau mewarnai kan terserah. Jadi anak itu enggak kemudian selesai nulis huruf A lari kemana-mana, enggak. Yang sudah selesai coba lihat sini. Dinilai dapat bintang. Kemudian ambil krayon, mewarnai duduk. Tetap duduk dia di tempatnya. Kita sambil bantuin yang A selesai. Karena memang yang utama ini, ini mah belakangan, hanya untuk ngisi waktu saja. Atau misalnya kalau ada guru-guru udah selesai, ini selesai, ini selesai, kasih ronce supaya dia beronce, supaya dia macam-macam lah gitu ya. Kemudian A, I, U, E, O, tahapannya begitu. Begitu juga dengan I, gambar ikan. Kemudian U, gambar ular. Kadang-kadang orang gak tahu cluenya kan, aku kasih gambar apa ya, U. Jadi supaya dia ingat, A itu apel, cluenya apa, A. Yang gambarnya begini ini apa, A, apel, dia ingat. I, ikan. U, ular. E, ember. O, obor misalnya, atau obeng, ya. Pak Gulem, saya nggak bisa gambar. Kalau ibu kemarin ngomong, gimana kalau saya misalnya ngeprint dari komputer, saya tempel, silakan, ya. Anak itu, Bu, nggak penting ada gambar bagus, nggak penting, Bu, karena dia sendiri juga nggak bisa gambar sebagus ibu. Jadi gambar saja, pokoknya kira-kira kayak ember, sudah itu ember. Menurut ibu bagus nih, ember yang terbaik yang pernah saya bikin, bikin, gitu ya. Baru setelah itu selesai, kenalkan huruf ba. Kenapa tidak mengenalkan huruf B terlebih dahulu? Karena anak-anak nanti dia tidak akan pernah di awal itu, dia akan kerepotan ketika kita mengenalkan, rata-rata ibu-ibu di rumah mengenalkan A, B, C, D, E dan seterusnya. Betul? Ya. Maka kenalkan huruf Ba. Ini saran saya. Kenapa? Kenapa? Karena Ba ini akan menjadi huruf buat dia. Dia tidak mengenal huruf B untuk saat ini di usia TK itu. Ya usia anak usia 4 tahun sampai 5 tahun dia tidak mengenal huruf B, enggak. Kenalkan langsung Ba. Sebagaimana pernah Iqra. Siapa yang pernah ngajarin anak dengan Iqra? Rata-rata pakai Iqra. Nah, Iqra dia tidak mengenalkan Ba, Ba, Ta, Sa, Jim, Ha, Ho, enggak dikenalkan di awal. Tapi dia mengenalkan Batasanaya, Jahaho dan seterusnya. Itu yang dikenalkan. Ya. Tapi dia tidak mengenalkan Jim, Ha, Ho dan seterusnya. Kapan itu dikenalkan? Di Iqra 6. Betul enggak betul? Ya kan Alif, Lam, Mim dan seterusnya. Dia dikenalkan di situ. Begitu juga dengan ini, tahapannya adalah dia setelah mengenal huruf Ba, Ca, Fa, Sa, Na, supaya apa? Supaya dia ketika nanti pas baca itu memudahkan, sebagaimana buku baca yang pernah saya taruh di buku ya, nggak di bawah ya. Itu kita kenalkan supaya ketika pas dia membaca dia tahu bahwa ketika ada da nanti dia pinjam bu ya. Jadi di sini ada buku baca itu sama seperti Iqra, yang dikenalkan adalah A dulu, Sa, Ta dan seterusnya. Ya, di sini ada baca, dafaga dan seterusnya. Ya, kita penunjangnya pakai buku ini. Anak Islam suka membaca produksi Solo. Nah, kalau misalnya ibu mau homeschooling ngajar sendiri, enggak usah beli enggak apa-apa tapi bikin sendiri. Nah, caranya tadi, ya. Tapi tahapannya kalau bisa setelah mengenalkan huruf Ba, kemudian Ca, jangan kenalkan huruf Da. Kenapa? Ada anak-anak itu paling susah membedakan antara Ba dan Da. Ba perutnya di mana ya, Bi? Depan atau belakang? Itu kan? Rata-rata begitu. Nah, maka kenalkan huruf Ba. Ba dulu sudah. Ba, Da, dan seterusnya. Ba, Ca, kemudian Ta, kemudian Na. Gak harus urut, Bu. Ya. Ibu mengajarkan urut itu karena apa? Karena ibu mengajarkan A, B, C, D, E, F, G, dan seterusnya. Itu gampang saya pikir. Taruh aja di rumah anak-anak itu. Atau lagu banyak A, B, C, D, E, F, G. Itu cepat gampang nempel. Tapi untuk membaca, jangan sampai kemudian ketika anak misalnya membaca P apa? P apa? Yang saya tahu P itu P dengan E. Ya. Anak nanti akan bingung, P. P dengan E itu bacanya P. Tapi kalau dia mengenalkan Pa, Pa, A, Pa dengan A bacanya Pa, itu aja. Jadi kita enggak mengenalkan huruf P, enggak. Sa, A, Sa, misalnya. Sa, E, atau tidak mengenalkan dieja, sorry. Yang kedua kita tidak mengenalkan dieja, Bu ya. Yang kedua kita tidak mengenalkan dieja. Jadi yang kita kenalkan adalah Sa. Sa itu dua huruf, S dengan A. Tapi kita tidak mengenalkan S. Nanti S itu dia nanti mikir, S berarti E dengan S dong. Itu yang ingin saya tidak ingin membuat anak bingung di awal. Alasannya begitu. Maka kenalkan, ya. Enggak. Langsung Sa. Ini bacanya apa? Sa. Maka kita tidak mengenalkan per huruf, enggak. Kenalkan Sa, Ca. Maka ketika minta tolong, Bu ada buku 3 langsung aja. Ya? Enggak harus. Fotokopi aja enggak apa-apa. Jadi ketika misalnya dia sudah masuk tahapannya misalnya papi pupe. Jadi kita mengenalkan dari A, kemudian I, papi, sasi dan sebagainya. Kemudian sampai ke huruf E, sampai kemudian masuk ke huruf O seperti ini. O ini kan? Nah, papi pupe po, tadinya papi pupe. Nah, ketika dia misalnya baca begini, di kota polusi debu. Ketika dia mengeja misalnya di ada tulisan ko, maka kita pancing dengan kakiku ke, karena hurufnya a i u e o. Jadi kita tidak mengatakan bahwa ko kok enggak. Yang kita kenalkan ketika dia misalnya membaca huruf ju misalnya. Maju, ma-nya dia bisa baca, ju-nya dia bingung. Kita pancing dengan jaji ju. Oju, maju. Nah, jadi cara mengenalkan anak itu cara begitu. Jadi tidak mengenalkan ju. Kenapa? Kalau ju dia berpikirnya j dengan e. J. U, ju. Bingung malah. Maka tidak mengenalkan nama hurufnya. Ya. Semoga tidak bingung. Ya, tahapannya gitu. Setelah bikin ba, kemudian bikin ca. Nah. Setelah bikin ca, bikin sa. Setelah bikin sa, boleh bikin na. Setelah bikin na, boleh bikin, ini saya nulis apa ini? La. Habis la, ka. Habis ka, ma. Boleh. Kalau bisa, setelah na, jangan, artinya jauhkan dengan ma. Agak jauh dikit. Setelah misalnya na, kemudian sa, kemudian ta, kemudian pa, baru kenalkan ma, boleh. Antara N dengan M agak jauh. Kalau bagaimana dengan za? Ah, di belakangan aja. Enggak dikenalkan juga enggak apa-apa. Karena jarang-jarang dipakai za, tapi boleh dikenalkan di akhir-akhir aja itu. Seperti za, sa pakai X gitu, X A sa gitu. Terakhir. Karena enggak pernah jarang dipakai. Boleh ya, ingin mengenalkan saja boleh. Nah, kemudian tahapannya setelah mengenalkan A, kenalkan I. Tadi ada ba, ada bi. Maka kenalkan bi. Bi, bi, bi. Atau nulisinnya ba, bi, ba, bi, ba, bi. Tulis nanti di bawah tulis ba, bi, ba, bi, ba. Ya. Setelah I, kemudian si, ti, li, dan sebagainya. Kemudian kenal U. Ba, bi, bu. Tulis lagi ba, bi, bu. Karena tadi di awal misalnya dia sangat renggang, ketika dia sudah mengenalkan bi, maka rapatkan lagi dikit. Untuk apa? Untuk membuat daya tahan dia menulisnya agak kuat. Tadi misalnya jaraknya 4, satu baris itu ada 4 baris. Kalau bisa tambahin 5. Kalau sudah babi bubibuk, tambahin 6. Supaya apa? Daya tahan dia menulisnya tinggi. Ya. Kemudian setelah mengenalkan itu, maka gunakan huruf yang agak kecil lagi. Huruf yang agak kecil lagi, kita mulai dari tulisan begini. Jadi maksudnya bukan huruf, buku yang agak kecil lagi. Kalau tadi kotak yang gede, sekarang kotak kecil. A, I, U, E, O. Dia nulis dari sini sampai sini misalnya. Bikin misalnya 5 atau 10, 7 baris misalnya. Tulis A, I, U, E, O dan seterusnya. Setelah itu, kenalkan dia dengan nulis ba, bi, bu, be, bu. Kalau tadi A sendiri, B sendiri, kenalkan ba, bi, bu, be, bu. Kemudian dia hanya diperbolehkan nulis 2 baris saja. Tulis ba, bi, bu, be, bu, 2 baris saja. Anak disuruh nulis 2 baris. Nonton. Setelah selesai, maka dikte imla pelajarannya. Imla dari mana? Dari huruf yang sudah dia kenal di awal, di atasnya. Ada ba, bi, bu, be, bu. Nomor 1. Setelah dia bisa baca dan dia nulis 2 baris, kemudian misalnya tulis bobi. Nanti dia sambil baca ba, bi, bu, be, bu. Bo. Bo. Bi. Bi yang mana ya? Ba, bi. Oh ini. Dia akan begitu. Membiasakan begitu. Yang kedua, tulis beba. Enggak ada artinya, enggak apa-apa, Bu. Bobi, bubi, beba, bubu, babi, enggak apa-apa. Artinya yang ada di sini. 5 saja. Kenapa? Kalau 10 jenuh Bu anakku. usianya baru. Ini kalau bisa dikenalkan di anak-anak usia sudah 4 sampai 5 tahun. 5 sampai 6 tahun, antara 4 sampai 6 tahun. Sudah begini pendidikannya. Kalau ibu-ibu punya anak usia segitu. Ya. Setelah itu habis ketemu babi bubebo, sama. Ibu bikin sa si su se so. Bikin dua baris. Nah, kalau ini saya bilang nani nu ne nu, bikin dua baris. Dia suruh nulis nani nu ne nu. Setelah itu apa? Dikte lagi. Kalau tadi kita mengenalkan babi bubebo, hari kedua kita kenalkan nani nu ne nu. Diktenya jangan cuma ini, Bu. Sama pelajaran sebelumnya. Kalau tadi ada ba, maka sekarang kenalkan bona. Bo, bo apa gimana ya? Oh, dia buka halaman pertama. Babi bubebo bo begini, Bu. Tulis ya, Bu. Nah, sini. Kemudian ditulisi Beni. Babi bubebe be. Tulis ya, Be. Ni, nani, oh ni itu di sini. Dikte nomor 3 misalnya noni. Nasi dan sebagainya. Nasi S-nya belum ya. Jadi ni ba atau bono misalnya gitu. Boleh. Ya. Setelah itu tahapannya begitu, Bu. Kemudian kenalkan sampai tadi sa za boleh kenalkan. Setelah sudah selesai baru kenalkan akhiran. Bana ban. Jadi misalnya tahapannya dikenalkan ba na ban. Misalnya gitu. Kan ini anak sudah mulai za sudah kenal. Bana ban. Kasakas rusarus baju baj gitu. Gitu. Jadi kenalkan akhiran. Jadi mengenalkan akhiran. Kalau an-an semua. Jadi misalnya ini sekarang yang kedua ya na yan. Pokoknya n semua. Satu hari n. Besok lagi akhirannya k. Buku buk. Dakadak sakusak misalnya gitu. Terus kenalkan. Tahapannya begitu. Kalau ini sebenarnya materi homeschooling. Materi yang bisa diberikan misalnya satu pekan ini kita ngumpul kayak gini. Hari Ahad nih ya. Materinya, Bu, hari ini adalah kita mengenalkan garis miring. Kemudian yang kedua mengenalkan huruf ini. Ibu pulang sepekan ajarin anaknya. Habis itu briefing lagi ketemu. Gimana, Bu, masalahnya? Saya punya masalah. Kemarin dia anak saya kok begini ya, begini-begini gimana? Ibu kan jadi ibu, gurunya. Dia jadi anaknya. Tapi kalau dia sekolah dia begini, Bu, bisa. Tapi giliran kedengaran anak saya kok kenapa enggak bisa gitu ya? Kadang-kadang metode yang diserahkan di sekolah sama di rumah beda. Misalnya saya untuk menangkan angka 4. 4 itu buat saya di anak TK itu begini, Bu. Saya enggak pernah ngajarin anak saya 4 itu begini. 4 itu selalu begini. Enggak. Jadi antara ibu dan anak kadang-kadang antara guru dan orang tua kadang-kadang beda. Anak saya enggak mau 4-nya enggak mau begitu, dia begini. Enggak apa-apa. Nanti kita sharing bareng-bareng. Dia misalnya nulis angka 2-nya dia begini, Pak Gulang. Nulis angka 2 dari bawah. Set begini. Nulis angka 3-nya begini. Ada anak-anak yang nulis angka 5-nya begini. Jadi dari bawah dulu, kemudian bikin batangnya. Ada yang nulis angka 6, macam-macam. Jadi kasus itu nanti akan kita, kalau misalnya metode homeschooling itu dijadikan PR ketika pas kita taklim ngumpul begini. Enak. Habis taklim, kasih materinya. Pekan ini, Bu, kita materinya begini. Nah, Ibu ajarin ke rumah yang punya anak-anak. Habis itu, briefing. Curhatlah. Saya ngajarin anak saya kok begini ya, metodenya begini, kenapa ya kok anak saya begini begitu dan sebagainya. Itu homeschooling itu sebenarnya begitu. Jadi ibunya diajarin jadi guru, pulang, kemudian dia ngajar anaknya. Itu boleh mau dipakai sepekanan atau sebulanan atau dua pekanan, itu silakan, nanti janjian aja. Nah, sehingga nanti akan sampai ke dalam tahap, kalau saya satu hari disuruh sampai ke sini, padahal materinya buku baca itu banyak, cara menuliskan jadi macam-macam, belum kepada angka. Sama pengenalan angka juga begitu, ini belum ada. Saya berharap ya di sini kalau memang mau pengen nyeletuk, Pak saya silakan di tengah-tengah, nggak harus nunggu tanya jawab, waktunya habis nanti malah. Ya, silakan. Oh, berkesinambungan berarti saya datang terus enggak? Oh iya. Iya, boleh? Iya. Maka baru ya, Bu. Tapi makanya enggak ada yang ngobrol. Ya, baik. Sebenarnya kalau dikembalikan lagi ada pertanyaan, jadi bagaimana kalau di press? Ini kalau di press juga enggak bisa, Bu. Tadi misalnya psikologi anak aja enggak kelar. Saya belum materi cerita apa sih hebatnya bercerita buat anak. Karena misalnya begini, storytelling atau bercerita pada anak ya. Itu juga bukan hal yang dianggap remeh loh sama anak. Ada anak-anak itu dengan bercerita dia belajar berimajinasi ya, yang namanya panas itu misalnya api neraka dibakar panas, berarti api neraka itu panas, dia tahu sesuatu yang besar sekali. Misalnya ada kakek-kakek yang jalannya anak bercerita, orang tua cerita pada anak itu, anak-anak itu akhirnya merasa berpikir yang namanya oh sakit itu begitu, oh besar itu begitu, oh tua itu begitu, merasakan demam itu begitu. Dia belajar berimajinasi, menggambarkan apa yang dirasakan oleh orang lain. Gampang berempati, akhirnya begitu. Dengan bercerita. Ini juga pengen diceritakan juga. Tapi kalau yang namanya itu tidak dikemas dalam satu, biasanya cerita parenting tadi misalnya, itu satu hari, cerita ini satu hari, menghitung satu hari, bercerita satu hari, ini mau press sampai jam 12 semuanya harus ditelan habis, sampai jangan jadi buku muntah nanti kebanyakan materi di sini. Baik, silakan Bu. Ada penyangatan tadi, sebelum saya lupa ya, jadi bahwa memang alangkah benarnya manakala semua itu dirangkum. Cuman saya khawatir ketika misalnya saya kasih toolsnya saja, tapi ibu tidak tahu bagaimana cara penerapannya, sama aja. Maka lebih baik dikasih sedikit, tapi ngerti berjalan. Nanti begitu kita ketemu sharing lagi, ini gimana nih kok bisa begini, begitu dan sebagainya. Karena sama sekali belum pernah nyoba. Sebagaimana misalnya kita baca buku resep, tapi nggak pernah masak sebelumnya. Begitu baca buku resep, kayak begini nih. Nggak kebayang Bu, buat orang yang tidak pernah masak. Tapi kalau orang yang sudah pernah masak, oh begini, oh ini kayaknya begini nih, ini kayaknya begini, gampang. Tapi kalau buat orang baru sama sekali, baru, ini nanti tahapannya begini. Karena banyak yang tidak tertuang, yang nanti bisa ibu alami ketika memang ibu sudah terjun, yang biasanya ditaruh sama sekolah, percaya aja, begitu pulang, nanti belajar apa? Pertanyaan standar, setiap hari, belajar apa? Nangis enggak sama gurunya? Sampai anak itu bosan. Saya jawab juga bosan. Sampai anak itu begitu. Ini dicacanya sama orang tua, enggak jawab-jawab begitu. Ada orang tua yang begitu. Tipenya tipe kayak anu. Jadi setiap hari harus ditanya, jawab, tanya, jawab. Gitu. Maunya begitu. Baik, sebelum saya akhiri materi ini, saya lebih tertarik dengan cara begitu. Artinya tidak harus saya. Apakah itu diserahkan kepada seorang guru yang memang sudah biasa terjun di lapangan? Ya, tahapannya gitu, lebih baik dikumpulkan dalam sebuah majelis, kemudian diarahkan. Satu pekan ini, jadi bahasanya pekanan. Coba Bu, pekan ini, nanti dari jam sekian, habis jam sekian, ajarkan anak tentang doa makan, ya. Kemudian jam sekian sampai jam sekian, ajarkan anak tentang berhitung. Cara berhitungnya misalnya, ibu kasih metode, kenalkan angka 1 sampai 5. Angka 1. Jadi, pekan ini satu pekan mengenalkan angka 1. Yang penting dia konsepnya angka 1, atau misalnya 1 dan 2. Konsepnya dia mengenal 1 dan 2. Caranya apa? Coba cari benda dengan apa namanya yang berbentuk seperti angka 1. Pensil misalnya. Tegak kan dia berdiri. Penggaris dia tegak berdiri. Apalagi yang mirip angka 1 misalnya begitu. Kemudian dia mengenal angka 1. Coba kita lihat atau mengenal angka 2. Di atas piring ini mana sih yang jumlahnya 2? Oh, yang warna coklat jumlahnya 2. Bisa itu homeschooling, Bu, begitu. Jadi lebih banyak mengenalkan konsepnya bahwa 2 itu adalah 1 dan 1, 2. Jadi misalnya aku dan kamu 2. Aqua 1 dan Aqua 2, 2. Sedotan 1 ini 2. Atau misalnya ini. Ini juga 2. Meskipun beda warna. Jadi mengenalkan konsep itu lebih bagus daripada mengenalkan hurufnya dulu. Seperti itu. Nah, ini nanti saya senang kalau misalnya teknisnya begitu. Setelah ngumpul, kita kasih tahapan. Hari Senin kenalkan ini. Hari Selasa kenalkan ini. Hari ketiga tentang hadis misalnya. Hadis larangan marah. La tahdzab wa la kaljana. Itu terus. Satu pekan. Misalnya. Kemudian materi hari Senin tadi diulang lagi. Dan seterusnya. Itu homeschooling itu begitu sebenarnya, Ibu. Ibu jadi gurunya, anak jadi muridnya. Jamnya bebas. Ada yang boleh menggunakan jam tertentu. Misalnya ibu tetapkan jam 7 sampai jam 10 belajar. Sebagaimana di sekolah-sekolah yang lain. Atau misalnya kalau jam 7 sampai jam 10 dia lagi sekolah di TK, nanti belajarnya sore. Itu atau misalnya nanti malam. Tapi jangan malam lah. Sore aja misalnya. Atau sore ngaji biasanya. Malam gak apa-apa. Ibu jadi gurunya. Dia jadi muridnya. Cari momen yang lebih enak. Itu. Atau satu jam efektif, satu jam aja jadi. Tapi kita tetap punya momen untuk menjadikan anak kita sebagai murid dan kita jadi gurunya. Itu. Apa saja? Misalnya pengenalan angka 1 atau dan lain sebagainya. Intinya begitu, ya. Ya. Ya. Ya, baik. Jadi ada banyak metode ya dalam mengenalkan huruf kepada anak. Ada yang namanya metode cantol. Metode cantol itu kalau misalnya pernah dengar, dicantolin dia. Jadi kalau ca, ya mengenalkan ca atau huruf c itu biasanya dengan cabe. Jadi kalau misalnya dia harus tahu huruf c, maka yang ada dalam pikiran dia adalah cabe. Silahkan, ya mau pakai metode itu boleh. Tapi saya lebih mengenalkan, jadi tadi. Saya jadi tadinya mau pegang ini, mau saya pakai, jadi waktunya habis. Baik, gak usah lah. Hah? Kenapa? Ya, saya minta dua orang akhwat maju, silahkan. Silahkan. Tugasnya adalah memasukkan bola itu ke sini. Ya, saya minta dua orang. Cepat ya. Kita belajar. Yang ke satu. Jadi berdiri dari sini memasukkan untuk ke sini. Yang kedua. Berdiri di sini. Yang ketiga berdiri di sini. Yang keempat berdiri di sini. Pertanyaan saya. Kepada Anti, pegang balonnya empat-empatnya. Satu orang dulu. Pertanyaan saya adalah, mau memasukkan bola ke dalam lubang ini dari nomor berapa? Baris nomor berapa? Percaya diri dari sini bisa masuk, dari sini bisa masuk, atau dari sini bisa masuk. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, bisa memasukkan berapa bola dari 4 bola itu? Silakan memilih. Mau berdiri dari mana? Nomor 3 silakan. Dari 4 bola yang dimasukkan, itu menurut Anti kira-kira bisa memasukkan 4, 3, 2, apa 1? 3 bisa masuk, silakan. Enggak apa-apa. Ya. Ya. Jadi tadi dia percaya diri bahwa dia dengan garis ketiga dia bisa memasukkan 3 bola. Kenyataannya berapa? 0. Baik, selanjutnya. Mau berdiri di baris berapa? Mau berdiri boleh, mau duduk boleh. Hah? Mau berdiri di baris? Baris 4. Dari 4 bola mau bisa masuk berapa? Bu bisa masuk doa, silakan. Ya. Baik. Ada yang masih mau nyoba? Silakan. Boleh. Boleh. Pertanyaan saya, ada yang masih mau nyoba? Satu orang lagi. Satu orang lagi. Silakan. Boleh. Silakan. Mau pakai garis ke berapa? Apa ya? Lihat dulu dong. Ini nomor 1 kayaknya. Nomor 2. Baik, dari keempat bola kira-kira menurut Ibu bisa masuk berapa bola? 4. 4, silakan. Baik. Ya, selanjutnya? Ya, selanjutnya? Ya, selanjutnya? Ya. Baik, terima kasih kepada ibu-ibu. Ya. Apa yang bisa kita ambil dari pelajaran ini? Ada yang bisa? Silakan, apa yang bisa diambil? Konsentrasi dan percaya diri. Konsentrasi dan percaya diri. Ada yang lain? Dari pelajaran ini, hah? Ikhlas hati, yakin, ya, ada lain? Kurang seimbang. Ada yang masih mau nyoba? Nah, silakan, Mailal nih, semangatnya. Boleh mana lagi? Hmm, penasaran. Ada pula lagi satu mana? Baik, sekarang pertanyaannya. Mau berdiri di nomor 1, 2, 3, atau 4? Nomor 1 boleh? 1 boleh, terserah. Nomor 1 aja silakan. Dari ke keempat bola, kira-kira masuk berapa? Ya, insya Allah sih gak yakin. Berapa? Masuk berapa? Ya, mudah-mudahan semua. Semua, 4 berarti. Silakan. Terima kasih Mela. Ya. Pertama, bukti bahwa ibu-ibu paling senang juga main-main. Jadi kalau ada anak-anak main, Bu, jangan dilarang. Ya. Yang pertama itu pelajarannya. Ibu-ibu ternyata paling senang main. Jadi kalau punya anak main, ini udah jam sekian belum main. Ibu-ibu kalau suruh main mah senang. Ya. Bohong, bukan itu. Ya. Ada yang bisa kita ambil dari pelajaran ini? Ada yang bisa ambil? Yakinlah bahwa diri kita rata-rata tidak mau mengakui bahwa kita ini gak sportif. Ya, kita tahu bahwa anak kita itu usianya 3 tahun, Bu. 3 tahun. Maksud kamu tuh dari sekolah nulis aja gak bisa. Tuh. Ya. Di kelas sudah tahu kita itu suruh belajar, sudah guru sudah ngomong begini, kamu masih lari aja ke sono, kemari, ke sono. Anak-anak, Bu, ya, memang gak bisa apa kamu tuh sudah diajarin ngaji, ini bacanya A, masih aja bilang C. Kadang-kadang kita tidak tahu bahwa tidak bisa merasa, tidak tahu rasa bahwa sebenarnya kemampuan anak saya itu sampai di situ loh. Saya itu sebenarnya mampu loh sebenarnya dari sini ke sini. Tuh. Bisa. Tapi malu sama ibu-ibu. Masa udah disekolahin di sekolah yang mahal-mahal begitu, enggak bisa baca. Begitu. Saya itu loh sebenarnya bisanya nomor satu. Cuman apa kata ibu-ibu enggak enak katanya, malu. Sama merem. Padahal enggak sebenarnya gini juga bisa tuh. Satu, empat. Orang mau ngomong apa, yang penting tujuannya tercapai. Itu yang bisa kita ambil pelajaran. Kadang-kadang kita memaksakan diri kita. Kemampuan kita sebenarnya ya segitu. Jangan maksain, Bu. Anak kita itu usianya baru 3 tahun. Pegang pensil belum bisa. Udah mewarnai coretnya. Masa begitu? Udah disekolahin. Kemarin itu begini nih. Nih, lihat nih, mama nih. Suka begitu. Ya. Ada yang begitu, Bu, di rumah? Gak ada, oke. Bagus tadi. Ya, baik. Jadi, sadarilah bahwa kita punya kemampuan itu, anak-anak kita terutama ya, dia mampunya segitu. Jadi jangan, gak boleh kemudian kita melebihi dari, kita bersyukur alhamdulillah anak saya masih bisa nurut, saya mau ngajarin. Daripada anak sebelah, sekolah udah bayar mahal, sudah dibeliin ini, itu, dan sebagainya. Tinggal masuk, malah gak mau sekolah. Tuh kan, lebih bagus anak kita. Keluar duit baru cuman 50 rupiah, beli pensil doang, gak mau belajar. Lumayan. Ya, daripada udah dibeliin seragam, transportnya sudah dibayarin setahun, uang gedung sudah dibayar, gak bisa ditarik, gak mau sekolah. Ya, mending saya, kata dia gitu. Jadi, coba kita memahami. Anak-anak usia sekian ini maunya apa? Bisanya apa? Jangan terlalu banyak berlebih. Lebih baik, Bu, kita ngambilnya nih. Misalnya, Bu, merendahkan diri. Saya berdiri di garis pertama. Saya punya peluang 4 untuk bisa masuk semua. Tapi saya katakan saya akan memasukkan 1. Ya. Saya mampunya bisa masukkan 1, tapi saya berdiri di baris pertama. Ibu enggak pernah ngambil tadi kan? Padahal bisa kan? Tapi sekarang udah karena memang saya sudah kasih tahu rahasianya enggak bisa nyoba. Tuh, saya masukin 1, Bu. Saya masukin 2 sambil merem juga bisa. 2, 3. Prestasi bukan? Prestasi. Sebab apa? Saya targetnya 1 dan masukin 4 meskipun di garis pertama. Daripada saya narik 4, target 4 gagal semua. Tuh. Saya berdiri di garis 3. Target 1 gagal semua. Lebih baik saya masuk sini, targetnya 1, dapatnya 4. Prestasi bukan? Prestasi. Sehingga kita bisa bersyukur dengan adanya prestasi itu. Maka jangan menentukan garis tujuan yang lebih tinggi. Sebelumnya karena memang ini sudah mendekati waktu zuhur, ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga saja banyak yang bingung, biar banyak yang nanya nantinya. Cukup dari saya, bila bisa bilhak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.